الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Cahaya menjadi cahaya karena ada kegelapan. Maka kita harus inklusif. Kalau Anda melihat fragmen drama yang kemarin kelahiran itu, semua warna dicampur jadi satu, jadi juanek kue pelukis. Semua warna dicampur jadi cici, jadi masa orang ngerti Juan? Putih. Woy kue tukua botol warna kaya podo, campurun dadi siji plethetan, dadi siji dadi putih. Nek sing nek pengin dadi ireng piye? Ora ana warna hitam. Warna hitam itu tidak ada, kegelapan itu tidak ada. Asal Allah, asal manusia bersama Allah, tidak ada kegelapan. Jadi warna hitam itu tidak ada. Yang disebut hitam adalah ketika tidak ada cahaya yang menimpa. Wis nek ora percaya, kue ijo, kue coklat, kue awu-awu, mati lampune dadi apa? Jadi hitam adalah ketika cahaya tidak ada. Jadi jangan sampai hidupmu hitam hanya karena cahaya tidak menimpamu. Jadi pengajian sinau bareng adalah memperbanyak daya untuk menyerap cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Karena cahayalah maka merah tampak merah, kuning tanpa tampak kuning dan hijau tanpa hijau. Gitu ya teman sekalian ya. Maka lagu juga begitu. Lagu juga kita harus tahu warna-warni lagu-lagu yang bermacam-macam. Siapakah yang bikin orang Arab? Siapakah yang bikin orang Jawa? Siapa yang memberi inspirasi bahwa nek lagu Jawa selindro pelok ngono kae? Kuwi kan Gusti Allah nedherke kowe lahir ning kene, alam ngene, wit-witane ngene, hawane ngene, ngene, ngene, ngene, ngene sehingga uripmu demikian rupa, sehingga idemu lagu kuwi dadi kaya ngono kuwi. Kuwi mergo alam dan kehidupan. Betul ndak? Jadi hakikatnya yang menciptakan lagu Jawa asal-usulnya adalah Allah sendiri. Demikian juga lagu Arab. Kan begitu. Demikian juga lagu-lagu dari Afrika, lagu-lagu dari tempat-tempat yang lain. Nah, maka semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan coba belajar betul kowe arep Arab budaya apa ya? Arep warna ijo ora apa-apa, kuning ora apa-apa, ibarat ngene. Nek kowe lahir kuwi A, matimu apa? Nek kowe lahirmu iki A, matimu A? A, uripmu dari A sampai nek ibarat huruf dari alif sampai ya. Nek negara, alif iki negara. Nek zete apa? Loh, negara iki ora ngomong alam semesta, ora ngomong Gusti Allah sih. Ora ngomong kiamat dunia akhirat. Nek kowe nggae negara ngene lho. Kowe nggae gethuk berarti telo ane njur zete gethuk ya ra. Kowe nggodhog wit, nggodhog banyu arep nggae kopi apa teh, ya ta? Sing penting dadi banyu iki karo kopi diracik dadi kopi, betul enggak? Kayak kopi panas iki. Kowe B, C, D, E, F, E, kuwi arep nganggo cuthik geni pawon kok jan biyen ra apa-apa, sing penting banyune umep, betul enggak? Sing penting 100 derajat Celcius. Kowe arep nganggo kompor gas, monggo, kompor lenga mambu monggo. Kok ngene njur panas umep ya monggo sak karepmu, ya ta? Sing penting dadi kopi, betul enggak? Kopi yang panas dan sehat, betul enggak? Kowe arep gawe negara monggo, kerajaan monggo, perdikan monggo, federasi monggo, persemakmuran monggo sakarepmu, sing penting zete apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dadi aja kerengan. Aja kerengan bab negara apa presidensial parlementer sakarepmu. Ora masalah. Betul enggak? Kowe arep sekolah SMA negeri, SMA Muhammadiyah, SMA Ma'arif, SMA Taman Sriwijaya, monggo. Sing penting hasilnya apa? Hasil seperti ZT apa? Iya, hasilnya ZT padha ta? Arep SMA ngendi wae ZT padha ta, Pak? Yaitu anak anak yang soleh, anak yang profesional, anak yang jujur, betul enggak ya? Itu Z-nya. Ane iki Islam. Tujuannya Islam apa? Upamane Islam iki ya. Z-nya Islam iki apa? Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, BCD-ne apa wae? Kowe arep B monggo, arep NU monggo, arep M Muhammadiyah monggo, arep HTI monggo, arep MTA monggo, arep DW monggo. Sing penting tekan ridho Allah, betul enggak? Lah iki B C D E F nganti E iki rasa kerengan. Kowe nang Semarang ngene, nang Solo nang ndi sing rada-rada, nang Jakarta. Sing penting ane Jogja, ZT Jakarta, arep liwat Semarang monggo, arep liwat Purwokerto monggo, arep matek aji ngene yo tekan yo monggo, arep ngalamun tok yo monggo. Sing penting tekan Jakarta. Sekarang kita kan bertengkar terus. Yang kita pertengkar bukan Jakartanya, bukan Z-nya. Yang kita pertengkarkan adalah B C D E F-nya, betul enggak? Salah, sing bener kiceng, ngono toh. Padahal urusannya adalah sing penting tekan jatuh pora. Sopo sing pengen sing ngerti nek kue diridhoi Allah. Kue ngerti ora? Kue nek NU ngerti ora? NU diridhoi Allah. Yakin? Kue nek Muhammadiyah yakin pun nek Muhammadiyah diridhoi Allah. Ono ora sing ngerti persis ridho Allah. Ono ora sing? Orang itu, jadi kok kau iso nyalah keliane, wong kowe dhewe ora cetha. Kok kau nyalah keliane, wong kowe dhewe iki ora cetha. Wong kowe nendang penalti kowe gagal kok. Ya ora. Jadi ternyata kita ndak berkuasa atas apa-apa. Mulane ayo urip bebarengan, mergo awake dhewe iki ora kuwasa nang uripe awake dhewe. Mulane ayo bareng-bareng sawang sinawang. Junjung jinunjung apa meneh? Support mensupport, tolong menolong. Yung yung sinengku yung napa male, Pak? Menawi Jawa, Pak. Mat sinamadan juga dicatat, Mas. Mam, kowe ora tau ngerti to mat sinamadan, yung yung sinengku yung. Dayan dinayan, saling memperkuat satu sama lain, dayan dinayan. Ini dasar, tidak ada bahasa yang lain selain Jawa yang seperti itu. Bahasa Indonesia ini dayan dinayan nangel. Bahasa Indonesia ini bahasa sing isih wingi sore tur urung cetha. Urung cetha. Bahasa Indonesia ora iso mbedakke D karo T. Bahasa Indonesia ini keceklok bahasa Indonesia ini apa? Kami tenggengen. Kunduran truk. Apa ini? Aku njaluk. Kecirit. Angel bahasa Indonesia apa ini bahasa Arab? Harus angel tenan bahasa Arab kok kecirit. Apa ini? Melipir. Rano. Nek ngono kaya apa? Ceguken apa? Angel. Mulane Indonesia iki rasa sombong nek ora ana Jawa, ora Indonesia iki ora iso dadi apa-apa. Indonesia iki meng jenenge paguyuban. Ya wong Jawa, wong Madura, wong Sunda, wong Bugis guyub jenenge Indo. Indonesia, ning Indonesia ne aja njur nesu apa ngremehke Jawa. gaduh-gaduh kok ngremehke kubis, ngremehke lontong. Ana lontong apa gaduh-gaduh jenenge. Jadi Indonesia selama ini agak salah sikap. Selalu mengatakan ini Indonesia bukan Jawa lah ngono. Nggih mboten? Loh, piye ta kowe iki? Piye ta kowe iki? Iki gaduh-gaduh iki dudu tokolan, dudu godhong-godhongan. Lek dudu lep, dudu apa meneh kowe? Kentang ya toh. Loh, nek ora ana lontong, ora ana kentang, ora ana tokolan, ora ana kubis. Ora ana kacang. Terus dadi gaduh-gaduh ora? Endi gaduh-gaduhane? Gaduh-gaduh kira ana. Indonesia itu tidak ada. Yang ada adalah Jawa, Sunda, Bugis, Madura. Kalau mereka bersatu bernama Indonesia. Ojo njur Indonesia adalah sebuah fakta. Itu cuma jenenge paguyuban. Ning sing guyub ki sapa? Ya Jawa kuwi, ya Madura kuwi, ya. Cetha ora cara berpikire. Nah, selama ini pemimpin Indonesia salah. Selalu mengatakan ini bukan Jawa, ini Indonesia, ngono toh? Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Lo Pancasila nek ana Islam ra dadi Pancasila, mungkin mengile kok kowe iki. Disilihi kok malah ora ono. Semua maknanya maupun 6 kata-katanya pinjam dari Islam. Wis ngerti tak wis. Adil, beradab, adab, musyawarah, mufakat, rakyat, musyawarah, perwakilan, semua dari Islam. Nek ora ana kuwi ora ana Pancasila. Dan ciptaannya Bung Karno sebenarnya tidak satu kalimat tapi satu kata, satu kata, satu kata. Kemanusiaan, kebangsaan, opo-opo, opo-opo. Nanti saya kasih teksnya kepada Anda. Jadi Bung Karno dhewe itu dimanipulasi banyak oleh proses sejarah kita. Ngelir ya. Wis saiki muga-muga ayo mantep dadi wong Jawa ya. Lagi pendidikan Indonesia iki ora ana taman siswa ya ora dadi pendidikan jare pahlawan nasional. Jare Bapak Pendidikan Nasional ning kok gawe kurikulum kok ora sinau nang taman siswa iki Indonesia iki piye to kowe iki? Betul enggak? Ke Indonesia iki gudal ra nyusu kebo piye? Arep dadi kebo dhewe kowe iki. Kowe malah ndolek kebo ning luar negeri to. Kan gitu. Padahal taman siswa ini adalah panembahannya pendidikan di Indonesia. Kalau masa depan Indonesia ingin beres, tolong belajar kembali kepada taman siswa. Tadi sudah ada yang akan menjelaskan kenapa namanya taman siswa. Tapi sebelum itu, Mbak Nia dan Mbak Yuli menyanyikan 2 lagu. Bismillah, yuk. Oke, saya ingin mohon izin menjelaskan sedikit kepada bapak-bapak dari taman siswa dan para pejabat setempat. Ini kan acara kita ini ya ono musike, ya ono ayate, ya ono pemahaman-pemahaman budaya ini ono sak lengkap-lengkape anggere ora elek. Karena selama ini kita ini dididik oleh orang barat untuk mondo-mondo. Nek pengajian ra entuk musik. Terus kini ngeyel ono nada dan dakwah tetep ngeyel. Nek pelawak-pelawak tok dianggap ki ora ngomong serius. Ya toh? Wah pelawak kok mindagel dianggap ora temanan. Terus kok nek wis ceramah-ceramah, nek ilmiah-ilmiah tok. Dadi kabeh iki pokoke di ana to klopo iki sabut tok, apa bathok tok, apa santen tok lak ora. Kudu nyawiji seluruh unsurnya. Nah, acara kita kalau bisa kita bikin begitu itu namanya inklusif. Termasuk nek sekolah ya ranggon kebenaran tok ya kudu apik, kudu indah. Makanya taman siswa sangat menggunakan kata taman tuh ada maksudnya gitu dan seterusnya. Apa saja sebenarnya dalam kehidupan manusia tidak bisa kok bisa-bisa kudu gede tok, balung tok. Ana wong sing radikal kira balung tok. Moderat kuwi gembuk ya toh. Ngene iso dipenek iso diodot iso kuwi jenenge gembuk. Nah, manusia tidak bisa radikal, tidak bisa liberal, tidak bisa. Manusia punya semuanya. Nek pas kudu wayahe radikal ya radikal, kowe rabi lah radikal toh. Wong kuwi bebas orang ngopo-ngopo malah mengikat diri dengan seorang istri. Itu pun dari 100 wanita kamu secara radikal memilih hanya satu, kuwi sangat radikal. Rabi ki radikal, tur nek pas malam pertama radikal ora meteng. Kudu radikal kuwi, anek kuwi lembek, moderat ora iso. Gitu ya? Oke. Saya persilakan sekarang yang tadi janji untuk menjelaskan mengenai taman siswa. Saya mohon izin Pak, sekarang sudah jam 11:30 lebih sedikit. Kalau kita lihat paket kita ini kelihatannya kita masih butuh paling tidak sampai 12:30. Kira-kira diizinkan apa tidak? Tidak apa ya Pak ya. Oke, silakan Mas tadi yang udah di sini ya. Oke, silakan Mas. Yo, rebat cekap Mas ya. Konsep penamaan taman siswa menurut saya, taman itu kan tempat untuk bikin nyaman penghuninya. Khususnya kalau taman siswa itu taman yang bikin nyaman untuk menimba ilmu bagi siswa-siswa yang menimba ilmu atau mengenyam pendidikan di tempat tersebut. Iya, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, itulah. Iku maju mengarep sak langkah. Nek iso nang mburi. Liane taman ki apa to? Nek sing gaenane Gusti Allah ki apa? Hutan. Hutan, iya. Belantara. Ora kecek ora dijemok menungso. Nek wis dijemok menungso dadi taman. Kebun, taman, sawah, ya ra? Iya. Nah, jadi tidak mungkin Ki Hadjir Dewantara bikin konsep hutan siswa, tetapi taman siswa. Karena taman adalah hutan yang didaya gunakan untuk kenyamanan manusia sehingga menjadi taman. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke, berikutnya barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maru. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau ditanya mengenai taman siswa, seingat saya waktu sinau bareng di Korem satu tahun yang lalu kayaknya, itu sekitar tanggal 21 Agustus, bahwa taman siswa itu, ada kata taman itu diambil dari kata jannah. Jannah itu artinya surga. Jadi kalau diambil ke taman siswanya, bahwa ini dari sudut pandang yang tahun lalu, bahwa taman siswa itu adalah surga siswa. Atau bisa dikatakan yang dikatakan Mas tadi, itu sebagai tempat yang nyaman untuk siswa belajar. Kemudian kalau dari kampus-kampus itu diajarkan bahwa taman siswa itu ada tiga pusat pendidikannya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu hubungannya di mana orang tua memberikan teladan, kemudian sikap-sikap sosial, bagaimana harus anak itu harus bersosial kepada masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat. Nah, di masyarakat siswa atau anak itu belajar mungkin masalah sosial, mungkin banyak hal yang harus ditemukan jawabannya di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Sekolah itu fungsinya ya kalau sekarang itu lebih banyak kepada pembelajaran kebenaran. Ya kalau ditanya tentang apakah teori taman siswa digunakan di sekolah, khususnya yang bukan sekolah taman siswa, itu mungkin ada. Itu, tapi kalau kurikulumnya itu mungkin bisa dibilang beberapa persen seperti itu. Nah, kalau yang diambil dari konsepnya Ki Hadjir Dewantara, itu yang Tuturi Handayani. Kalau saya memahaminya bahwa kalau di belakang kita harus memberikan dorongan kepada anak atau siswa untuk belajar, menemukan ilmu, Seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, sangat-sangat terima kasih saya. Sebentar Mas ya, diingatkan konsep yang lalu. Karena jannah itu artinya adalah taman atau kebun. Jadi sebenarnya poinnya kita coba himpun ya. Sekarang ini kan carilah ilmu itu diartikan sekolahlah gitu. Pokoknya ndole ilmu ki sekolah. Nek ora sekolah berarti ra duwe kan gitu. Itu penyempitan pengertian mengenai pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara sudah sejak awal menjaga itu bahwa pendidikan itu tidak hanya dalam sekolah, tapi terutama dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Kan begitu. Jadi misalnya saya iki nek jaman biyen ana langgar, ana musala, ana apa ya nek biyen Pak? Surau itu juga tempat pendidikan yang luar biasa. Saya ini lulusan surau. Artinya saya mengenal sastra, mengenal sejarah, mengenal keindahan itu di surau. Jadi mengenal disiplin, mengenal segala macam itu di surau. Di sekolahan saya malah hanya mengenal data-data ilmu pengetahuan, tapi tidak ilmunya. Ilmunya adalah dalam masyarakat di surau dan seterusnya. Sekarang pendidikan di surau sudah diambil alih oleh televisi nasional yang namanya prime time, jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu kan jam-jam surau. Kuis dipek karo televisi nasional. Jadi kalau mau ngomong terang-terangan, perusak generasi bangsa Indonesia nomor satu adalah televisi swasta nasional. Artinya ngono iki jane. Wong kesempatan pendidikannya diambil alih oleh TV nasional yang isinya kayak begitu itu. Gitu. Kira-kira gitu Mas ya. Terima kasih atas ngingatin konsep itu. Ingat Yogyakarta dulu konsepnya Pak Heri Yudianto, wali kota yang dulu, kota dalam taman. Jadi sing nek menurut kowe jane urip piye to? Taman ana kuthane apa kutha kuwi dalam taman kehidupan? Hidup ini sendiri kan taman. Lah nek kowe sosok mlebu swarga nek saiki ora latihan urip ning jero taman piye? Artinya kalau taman itu Anda betul-betul bersaudara dengan pohon, bersaudara dengan udara, bersaudara dengan tanah, bersaudara dengan semuanya. Jadi kan beda, di dalam kelas agak beda. Makanya taman kanak-kanak di sejumlah negara, di negara lain itu orang jur dijak, diwurui, ampuh-ampuan, pinter-pinteran. Kalau di sini kan sakit jiwa kita itu. Pokoknya aku dulu pinter banget, wong liya gitu. Kui kan itu sakit jiwa yang sangat parah. Pinter-pinteran, ranking-rankingan, duur-duuran, ampuh-ampuan, unggul-unggulan. Itu saya melindungi anak saya dari itu. Saya melindungi anak saya semua dari itu. Ora unggul-unggulan. Wong kowe jane ya ora unggul wae endinge. Alah kowe jane ya kalah. Gitu loh. Justru nek kowe ora golek unggul-unggul malah iso unggul akhire tanpa kamu niat untuk unggul. Mesti pinter-pinteran toh. Pokoknya Islam kuwi nek kowe apal justru 20 ngono kuwi toh. Ya apik. Ning mending kowe nglakoni sak surat cilik pendek kuwi luwih apik timbangane kowe apal tok ning ora nglakoni. Sebab kowe nek nglakoni Quran tenan kowe dianggap makar lho. Ya ora? Begitu kowe nglakoni Quran tenan, menerjemahkan Quran ke dalam bahasa politik kowe dianggap makar dan melawan Pancasila kok. Jadi awake dhewe iki pekok musuh pekok. Kita tuh sakit jiwa nasional sebenarnya aslinya, gitu loh. Aja pinter-pinteran toh. Dalam Quran yang disebut apa? Fastabiqul, lomba berbuat baik, bukan lomba pinter-pinteran ampuh-ampuan. Ranking siji, juara satu, ngono-ngono gitu loh. Kuwi mengurusan bal-balan. Juara satu itu bal-balan, badminton, rapopo. Bal-balan itu lah urusannya cacile. Laibun walahun kalau dalam Al-Quran. Bal siji direbut wong rolikur. Tapi turutin ya, gitu ya. Ya terima kasih ya. Oke, yang ketiga Mas. Nanti saya mohon Pak Arianto dan Panjenengan untuk menanggapi anak-anak kita ini. Ya silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz dari Malang. Ya menurut saya ya, konsep taman siswa ini dari kata taman sendiri itu kan identik dengan kebahagiaan, kesenangan gitu. Ya seperti dijelaskan Cak Nun tadi lebih lebar. Untuk siswa sendiri yang pernah saya baca, nanti kalau salah mohon dibenarkan. Siswa itu sudah ada digunakan oleh masyarakat Jawa kuno. Untuk siswa ini di perguruan-perguruan Jawa kuno itu dulu digunakan oleh guru-guru itu untuk mendidik siswa itu mencari Tuhan, untuk mencari rohani, mencari ketuhanan. Ya kalau di sini itu sekarang mungkin para santri itu seperti itu. Jadi konsep taman siswa itu bisa diartikan pembentukan pendidikan jasmani dan rohani menuju peradaban yang lebih baik itu seperti itu. Coba Pak, tafsir terhadap taman siswa ini dari anak muda loh. Sudah demikian bagus sehingga saya optimis taman siswa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi lebih bagus dari sekarang. Karena sesungguhnya anak-anak yang sekarang berkembang di luar taman siswa sudah akan berangkat ke jiwa taman siswa. Jadi jiwa taman siswa itu sebenarnya sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Itu asalkan kita bersikap teliti dan objektif terhadap sejarah dari bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Kita ini tidak belajar sih masalahnya, tidak belajar ke Bung Karno, tidak belajar ke Bung Hatta, tidak belajar ke Cokroaminoto, tidak belajar ke Ki Hajar Dewantoro, tidak belajar kepada Gajah Mada, tidak belajar kita itu, tidak belajar kepada Untung Suropati, tidak belajar kepada Arya Wiraraja, tidak belajar kepada Raden Wijaya. Kita ini tidak belajar. Kita ini malah belajar nang sing ora cocok karo awake dhewe gitu. Oke. Saya kira begitu. Saya ingin semuanya tepuk tangan kepada anak-anak tiga, teman kita yang tiga ini. Saya mohon dengan sangat mendapatkan tanggapan dari beliau dari Taman Siswa. Terima kasih. Sebelum ke masalah taman, saya ingin menyampaikan bahwa filosofi dasar kenapa Ki Hajar memberikan istilah taman. Yang pertama, Ki Hajar menyadari galak kemampuannya tentu manusia tidak bisa dididik secara sama. Mesti harus menggunakan pendekatan yang berbeda-beda supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang mestinya ada peningkatan. Dan yang ketiga, Ki Hajar menyadari betul bahwa pendidikan adalah suatu proses. Proses yang di dalamnya diharapkan terjadi suatu perubahan. Perubahan yang tadinya katakan belum tahu, nanti bisa menjadi tahu. Nah, dengan berbagai kondisi itu identik dengan sesuatu yang ya, yang supaya bisa bertemu di dalam suatu ruangan, dalam suatu komunitas, dan tidak tercerai-berai. Maka diciptakanlah itu taman. Kenapa taman? Taman itu akan menjadi indah kalau terdiri dari bermacam-macam bunga. Kalau bunganya merah semua kan tidak indah. Atau bunganya putih semua juga tidak indah. Maka ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, dan seterusnya. Itulah menjadi indah. Itu filosofinya Ki Hajar mendirikan yang diberi nama Taman Siswa itu seperti itu. Nah, siswa itu kan menunjuk pada individu yang belajar di dalam suatu komunitas itu siswa. Maka taman siswa memiliki dari taman indria sampai taman sarjana. Nah, sehingga dengan kondisi itu maka Ki Hajar tidak pernah setuju bahwa di dalam suatu sekolah ini dipilih yang pinter semua dikelompokkan menjadi satu. Yang tidak pintar itu tidak setuju. Karena apa? Ki Hajar lebih mementingkan horizontalisasi pendidikan atau pemerataan, bukan vertikalisasi. Ya. Sebab apa? Kalau dipilih yang vertikal, yang pintar-pintar saja, nanti yang kurang pintar siapa yang ngurusi? Sosialisasinya seperti apa? Maka digunakanlah media supaya dengan berbagai karakter yang berbeda itu dikelompokkan menjadi suatu kelas yang namanya kelas itu, disebutlah itu sebagai taman. Diharapkan taman itu menjadi tempat belajar yang memang menyenangkan. Maka lahirlah paham atau sistem pendidikan yang disebut dengan among system. Jadi among system pendidikan seperti itu. Guru itu sebagai hamba untuk menghambakan diri dengan anak supaya apa? Kita paham. Jadi guru memang harus paham. Paham tentang karakter masing-masing anak didiknya. Sehingga dalam memberikan pendidikan tentu satu sama lain tidak sama pendekatannya. Nah, ini yang melahirkan among system yang kemudian ada istilah dari Ingarso Sungkro Dewimadjo dan Tutwiryandayani, itu berangkatnya dari situ. Ya, kemudian kalau tadi juga disebut menteri siapa yang pernah menyinggung tentang taman siswa, sebenarnya ada juga tahun 75 itu yang namanya Menteri Pendidikan Mas Huri itu orang taman siswa, dan simbol Tutwiryandayani itu juga yang membawanya ke sana adalah Mas Huri, hanya diterapkan sebagai simbol Kementerian Pendidikan di Indonesia. Kemudian tahun 78 ada Daud Yusuf, ini juga orang taman siswa yang sudah menerapkan ajaran taman siswa di dalam pendidikan. Namun memang di era sekarang ini taman siswa ini kan berlandaskan kebangsaan. Dan yang in atau yang baru ngetren sekarang ini ke religius. Padahal taman siswa ini juga walaupun kebangsaan tapi juga religius. Ki Hajar ini juga santri dari pondok pesantren di Kalasan pada masanya. Ya, dari Kiai Haji Sulaiman itu di Kalasan. Jadi sebenarnya walaupun nasionalis tapi religius taman siswa. Maka tidak salah kalau tadi di Nanggulan gelar budaya diawali dengan tadarus Al-Qur'an. Ini juga artinya nguri-uri tradisi yang memang sudah ada sejak dulu. Kemudian ada juga pendidikan yang hampir sama dengan taman siswa di Sumatera Barat, yang namanya kayu tanam, itu institusi pendidikan yang hampir mirip dengan taman siswa. Kemudian di luar negeri juga ada yang menerapkan sistem yang diajarkan taman siswa seperti tadi disebutkan Cak Nun di Finlandia. Ini sistem pengajarannya menerapkan ajaran seperti yang diajarkan taman siswa. Saya tidak tahu persis apakah itu dulu belajar di taman siswa atau kebetulan mereka punya ide yang sama, tapi sampai sekarang memang seperti itu. Maka jangan kaget kalau di kita ini lebih mementingkan kecerdasan. Maka di belahan dunia yang lain yang dipentingkan tidak hanya kecerdasan tapi juga kejujuran, kedisiplinan, dan tadi ada kebaikan. Maka kalau anak TK itu sebenarnya harus yang diajarkan bagaimana cara mengantri, bagaimana cara menyeberang jalan, seperti itu. Bukan pinter moco, pinter berhitung, bukan seperti itu. Karena anak itu masanya untuk bermain. Jadi seandainya tingkatan dari pendidikan itu dilakukan dengan benar, mestinya pendidikan karakter yang sekarang digaungkan oleh pemerintah itu tidak perlu disendirikan dalam pendidikan karakter, tapi sudah include di dalam semua jenjang pendidikan yang diajarkan kalau dulu namanya budi pekerti. Mestinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan gelar budaya ini yang diselenggarakan di Taman Sunanggudan ini mampu memberikan wawasan, pencerahan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan budaya dan pendidikan, dan taman siswa menjadi salah satu pilihan untuk mendidik putra-putri bapak ada baik jenjang TKSD dari taman dewasa dan seterusnya. Sekretaris Mara Taman Sehat Cak Nun, ya, terima kasih. Para kadang ingkang dahat kula tresnani, informasi ngengingi taman siswa ingkang dipun paparaken dening kadang kula Ki Haryanto nika sampun cetha leres. Kalebet menapa ingkang dipun apa yang disampaikan oleh anak-anak kami berdua. Pada dasarnya di taman siswa itu adalah mendidik anak-anak dari berbagai ragam latar belakang. Mereka bersama-sama di dalam satu kelas, dalam satu sekolah atau yang disebut taman yang tadi dikatakan indah, yang tadi dikatakan menyenangkan dan sebagainya dengan karakteristik masing-masing. Tapi yang lebih penting saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam kita mendidik anak-anak seperti yang tadi dikatakan oleh Ki Haryanto itu adalah pendekatan among system. Apa maksudnya among system? Bahwa taman siswa, pamong-pamong taman siswa dalam mendidik putra-putri tercintanya tidak boleh memaksakan kehendak. Betul ya Pak Abdul? Tidak boleh. Artinya pendekatan kepada anak-anak adalah subjek oriented. Artinya lagi bahwa anak-anak yang pinter intelektualnya tidak harus disamakan dengan anak-anak yang agak kurang. Maka betapa dibutuhkan satu kesabaran para pamong untuk mendidik anak-anak yang dengan berbagai kualitas. Ada yang pinter tapi misalnya saja agak lunas, agak kurang ajar dalam tanda petik. Ada yang bodoh tapi jujur, tapi manut. Itu mesti lain, tidak boleh disamakan. Karena itu barangkali dengan cara ini maka anak-anak itu akan bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Artinya ada anak-anak yang memiliki bakat-bakat khusus, misalnya kesenian, religi, sosial, dan sebagainya. Maka kami melihat bahwa anak-anak taman siswa itu setelah keluar, meskipun mereka itu bodoh, dalam tanda petik, mereka bergil mencari uang. Jadi apapun mau. Ini menurut saya satu prestasi menurut saya. Betul tidak Pak Har? Banyak anak-anak yang ketika di kelas itu hanya average rata-rata, tetapi setelah keluar sekolah ini mereka prestasi kerjanya luar biasa, itu banyak. Demikian sebaliknya. Barangkali tidak perlu kami perpanjang perluas, pada dasarnya pendekatan individual itu sangat ditekankan oleh taman siswa. Oleh karena itu kami sebagai penyelenggara perguruan taman siswa selalu mengajak mendidik atau ya mengajak para pamong atau para guru untuk menyamakan persepsi agar langkah gerak kita ini sama arahnya. Tidak boleh ada yang agak menyimpang. Barangkali itu Pak Mujar, kenapa? Enggak. Demikian kira-kira, kurang lebihnya minta maaf, mudah-mudahan berguna. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya urun untuk sinau dengan bahan berikut ini. Siji, jane ora ana wong bodho, ora ana wong pinter. bodoh dan pinter itu tergantung kriterianya. Nek kriteriane mabur, wedus pekok banget. Gajah apa meneh. Nek kriteriane iku nglangi, berarti ming iwak sing pinter. Nah, pendidikan yang kita alami selama merdeka ini menganut satu jenis kriteria dan kriteria yang lain tidak berlaku. Apa gerangan kriteria itu? Gitu. Tak teges gimana ya orang wong bodoh. Dan Tuhan tidak menciptakan orang pinter atau orang bodoh. Tuhan menciptakan nek wedhus ngono kuwi. Aja wedhus, wedhus piye ora iso kluruk, kuwi salah. Piye kuwi pitik kok ora iso mabur, salah. Nah, jadi kita salah selama ini memahami pendidikan manusia. Siji. Saya yang melipir-lipir dulu Pak, yang soal sistem among. Di Ma'iyah Anda sudah kenal bahwa metode baik pendidikan sekolah, keluarga, perusahaan, negara, olahraga atau apapun itu kan rumusnya kul a'udzu birobbinnas. Defaultnya adalah kul a'udzu birobbinnas. Nek ada masalah yang agak darurat baru malikin nas. Kalau yang sangat darurat banget baru ilahin nas. Jadi defaultnya orang mendidik, defaultnya orang mengenangani apa saja itu kan pengayoman. Kue masak, kue kudu ngayomi, kue nang bahan-bahan masakannya. Kue kudu punya pengayoman terhadap semua bahan-bahan yang Anda akan masak. Kue angon wedhus, kudu ngayomi wedhus. Kue dadi presiden, kudu ngayomi rakyatmu, kan begitu. Itu namanya Rabbin Nas. Allah yang maha mengasuh dan mengayomi. Nek kepeksa lagi nganggo kekuasaan malikin nas, nek kepeksa sikat wae. Kuwi jenenge ilahin nas. Tak gawe nyembahku kowe nek macam-macam. Kuwi tak piting, tak tekak ning orang nganti mati, jadi kuwi tak gawe nyembah karo aku. Itu metode ketiga dan jangan sampai kita lakukan. Jadi ini sekedar mengingatkan teman-teman yang sering ikut pengajian seperti ini. Nomor tiga. Nyun sewu, Pak. Saya tidak berharap taman siswa untuk tidak seperti ini sampai 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ono taman siswa tetap urip, tetap apik, tetap kelingan Ki Hajar Dimanto, wis kangguku wis ampuh banget. Wis zikire wis ampuh, takwane wis ampuh. Karena tidak mungkin Indonesia mentaman siswakan diri sampai 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. So, ini pendidikan Ki ono telu, siji. Pendidikan yang mengabdi kepada Tuhan. Artinya seluruh sistemnya, pelakunya itu memfokuskan diri pada pengabdian kepada Allah. Nomor dua, pendidikan yang mengabdi kepada manusia. Jadi penting bangun menungsone, perkara sugih, melarat, bodho pinter, dudu ukuran utama. Penting kuwi dadi menungso kaya sing Gusti Allah gawe kuwi kaya ngono kuwi. Ana sing pinter tani, ana sing pinter bakul, ana sing pinter nggawe apa-apa sak piturute ziraah, sinaah dan tijaroh gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang kita alami bersama dan kita belum bisa mengelak dari situ, yaitu kependidikan yang mengabdi kepada kemajuan. Nah, kemajuan ki apa? Beda. Maju kanggone wedhus beda kan maju kanggone iwak beda. Maju kanggone manuk. Maju bagi bangsa Jawa beda dengan maju bagi bangsa Barat. Nah, kita sekarang adalah negara yang ikut Barat. Sing jenenge maju kuwi kapitalisme. Kapitalisme yang namanya puncaknya kapitalisme adalah industri. Industri kuwi artine apa? Gedunge dhuwur, supure cepet, browsing cepet. Terus pokoknya segala sesuatu yang kita sebut maju yang begitu itu, yaitu yang materialisme sifatnya. Jadi pendidikan kita sekarang mengabdi kepada industri. Mulane saiki kelasé kaya ngono kae, kowe kudu dadi sarjana cetha, nek kowe elektronik ya kowe nyambut gawe ning nggon pabrik elektronik. Nek kowe teknik sipil ya kowe engko dadi pemborong dan seterusnya kan. Jadi sudah ada paket-paket yang mengabdi kepada keperluan industri. Sehingga kita akhirnya karena tidak ngerti sejarah, kita pikir pendidikan ya ngono kuwi. Bagi taman siswa sebenarnya tidak begitu. Bagi taman siswa, pendidikan itu mengabdi kepada hakikat hidup manusia. Dan kira-kira seperti itu. Bahwa manusia itu macam-macam. Ojo dikongkon pinter apa bodoh. Dadiyo kowe dewe. Ono sing anggrek, ono jenenge taman, to ono sing mawar, ono sing melati, ono sing suket. Ya apa-apa, apa suket kalah ampuh timbangane anggrek. Suket ya suket, anggrek ya anggrek. Kan begitu kalau dalam pandangan taman siswa sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, pendidikan untuk Allah, pendidikan untuk manusia ini belum bisa berlaku di Indonesia minimum sampai 30 tahun yang akan datang menurut saya. Jadi kita jangan berharap taman siswa kita tuntut macam-macam. Karena kita tidak mandiri. Karena Indonesia ini tergantung kepada Amerika, tergantung kepada Cina, tergantung kepada Israel, tergantung kepada Arab. Kita ini orang yang tidak bisa membangun diri kita sendiri. Maka carane ben dadi wong Islam melu Arab. Carane ben dadi wong maju melu Barat. Carane ben iso dadi sugih melu Cina, kan begitu. Jadi kita tidak pernah menentukan diri kita sendiri. Selama kita belum punya kemandirian seperti itu, maka taman siswa juga tidak akan punya tamannya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini kita harus berpikir jangka panjang. Sampai pada suatu hari anak-anak saya ini sudah siap untuk paling tidak fade in, fade out. Jadi dikurangi nafsumu terhadap industri, dikurangi nafsumu bab sugih, dikurangi nafsumu bab kapitalisme dan materialisme. Tapi ditambahi bab kemanusiaan, ditambahi bab kebudayaan, ditambahi bab keagamaan dan ketuhanan. Kan begitu. Kita harus melakukan fade in, fade out. Ada yang kita kurangi dikit-dikit, ada yang kita tambahi dikit-dikit, karena kalau radikal juga tidak bisa. Kan begitu. Jadi Bapak sekalian, menurut saya bersyukur pada malam hari ini, karena bagaimanapun kita tetap tidak lupa kepada sejatinya pendidikan yang dulu sudah dikonsep oleh Ki Hajar Dewantara. Bahkan kata Ki Hajar itu sendiri, itu sebuah konsep kebudayaan. Ajar, hajar itu dari kearifan kebudayaan Jawa, di mana yang disebut Ki Hajar adalah orang yang mentransformasi ilmu. Wong sing murui masyarakat ben nalar, kan begitu. Itu namanya Ki Hajar. Dudu hajar-hajar ngajar gitu. Ya hajar dalam arti ya Ki Hajar. Ajar itu artinya pokoknya gurune wong akeh, Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara gitu. Oke. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, kalau taman siswa belum mampu, pendidikan Indonesia juga masih taat kepada industri Barat, maka nomor satu yang bisa kita lakukan adalah Anda coba mendidik diri Anda sendiri menuju, ya Anda industri wis iso to, kue arep nggawe kafe wis iso, kue arep nggawe dodolan kopi wis iso, kue arep macam-macam wis iso, wis kuwi ladenan nang industri sampai persentase tertentu, neng tetep kok bangun pendidikan untuk dirimu, pendidikan untuk manusiamu, syukur kamu tingkatkan dari pendidikan untuk Allahmu, untuk Tuhanmu. Karena puncak pendidikan adalah menyampaikan, membawa, mengantarkan manusia dari A menuju Z. Jangan sampai Z itu tidak kita capai. Sebab ini, Z itu Gusti Allah ya. Gusti Allah ya. A-nya juga Gusti Allah. A karo Z, jadi sak titik berarti kan bunder, mubeng. Sekarang Anda sudah tahu, punya pengetahuan. Kue ben iso tekan Z, sing paling api kok gawa apa toh? Ben kue tekan Z. Nek kue sugih banget, sugihmu payu ora ning Z. Kue pinter banget, payu ora pintermu ning ngarepe Gusti Allah. Ora payu. Apa meneh? Ampuh kuat kue. Wah, jan ampuh kayak dudeng kayak. Payu ora ning ngarepe Gusti Allah. Semua tidak laku di hadapan Allah. Yang laku di hadapan Allah apa? Cintamu kepadanya dan kesetiaanmu untuk kembali kepadanya. Kan begitu. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, rojiunnya harus pakai metode pendidikan yang tepat. Sekarang ini kan innalillahi wala ilaihi rojiun sekarang ini. Semua sing kamu, wis kowe dadi gubernur wis. Kowe dadi presiden payu orang ngarepe Gusti Allah. Nah, menungso kan numpuk-numpuk barang sing ora payu. Barang sing mesti ninggal dhewe, sing mesti ditinggalke. Kowe bondo ayu, bondo ganteng, engko umur 40 ya wis elek kaya aku iki. Aku biyen wah. Aku campuran Sencaki karo Gatotkaca karo Arjuna karo jaman biyen ning saiki ya wis tuwa. Ya wis ora ya ming saiki ya ming ya ming sing tuwa sapa ning wayang? Sapa? Ning layang sing tuwa sapa yo? Contone wong sing tuwa ya Durna lah wis ora apa-apa wis. Eh? Nek biasa engko keampunan aku Durna ora apa-apa. Keistimewaane Durna kowe ngerti. Sak kabeh wayang kaya ana sing sepaton kejaba Durna ya ta. Ah lumayan berarti rada elit kaya ta. Aku Durna wae. Sengkuni wis ora apa-apa wis kok aran Sengkuni. Ning kowe sinau Sengkuni ki sapa? Ayo sing kowe ahli wayang sinau tenan apa sebab Sengkuni dadi Sengkuni. Engko kowe bingung kowe. Nek jen kaya ngono kuwi riwayate ya pantes nek dadi Sengkuni. Ora mungkin ora dadi Sengkuni mong riwayate kaya ngono kuwi. Penderitaane kaya ngono kuwi mulane njur dheke dadi Sengkuni kuwi. Mulane nek sinau sejarah kuwi insyaallah menjadi dirimu yang sejati sebagaimana yang Allah perintahkan dan takdirkan untuk kamu semua. Ngono ya rek ya. Sekarang gini, ini untuk yang terakhir. Ini kan ada siswa taman siswa di Kiai Kanjeng ini maupun bapak beliau kan juga tokoh taman siswa dan guru taman siswa pada waktu itu. Ini Mas Jijit sama Mas Don sama Joko SP itu orang taman siswa. Sekarang saya kasih waktu bareng 10-20 menit untuk mempersembahkan sesuatu dengan Mas Doni, dengan semua. Sudah dirunding tadi ya. Gini Pak, salah satu yang menjadi khasanah kebudayaan Jawa ada ribuan mainan anak-anak yang sebenarnya merupakan media pendidikan yang luar biasa. Dolanan anak-anak, bukan ya dolanan itu mainan. Itu luar biasa. Suka suluku-suluku batok nganti lepetan nganti apa meneh liyane. Jaranan semua ngemung pendidikan kemanusiaan yang luar biasa, pendidikan kebersamaan yang luar biasa. Lepetan misalnya itu ketoke mung mubeng-mubeng kaya ngono itu sebenarnya satu latihan bagi anak-anak. Kowe iki engko ngalami macam-macam kepelintir-pelintir, mubeng-mubeng ning di tengah kepelintir-pelintir kowe tetep bersatu, tetep bergandengan tangan satu sama lain itu namanya lepetan. Oke, silakan. Silakan teman-teman Kiai Kanjeng standby. Satu nomor terakhir, teman-teman Makiyah sudah ada yang tahu ini, tapi malam ini mudah-mudahan bisa dikontekstualisasikan ke taman siswa. Yuk, silakan, Don. sebelah sini aja. Cuplak, cuplak. Saiki bareng gundul, gundul, pacul, cul. Tangan buat Taman Siswa. Saya panggil alumni, alumni Taman Siswa. Putra dari sesepuh Taman Siswa juga. Iya Mas. Mas Zizit. Sini Mas. Iki sing siswa Taman Siswa sing endi? Ngacung. Ora ono. Ora ono. Iki multimedia berarti. Salam dan bahagia. Oh, salame ngene. Oh iya, nek Taman Siswa ngono kuwi. Ono artine soalé. Apakah? Ayo, aja aku wong kan ono sing bapak saka majelis luhur karo sing nyelaske. Iki ming mantan. Lulus aku iki saka TK, saka Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya. Taman Indria iki TK. Terus SD ini? Nek jamanku mbiyen isih Taman Anak, kelas 1 tekan kelas 3 jenenge Taman Anak. Terus kelas 4 tekan kelas 6 Taman Muda. Taman Muda. Terus SMP ini Taman Dewasa. Taman Dewasa. Terus SMA aku nang Taman Madya. Taman Madya. Universitasnya? Ah, ora mlebu aku nek saiki Universitas Sarjana Wiyata. Sarjana Wiyata. Aku mbiyen le mbalelo ming pas kuliah. Kuwi ya ora lulus apa? Ora sah tok takokke, mbane tak tembile. Lho, kowe ora mirengke lho, Taman Siswa ki ana sing bodho meskipun wis di anulir karo Cak Nun ya. Wis dianulir jane ora ana sing bodhone ya pancen ngono kuwi. Wedhus ki ya wedhus. Ning ya aku ki ya kuliah ora nganggo lulus ning ya ora. Wedhus ki ya wedhus asu, ngerti. Aku pancen asu arep ngopo? Iya kakak. Lho asu ki kakak kita. Lho ayo kuwi iki sing do wis ngerti, sing ngerti. Soale nang kene ana pamong-pamong Taman Karya. Taman Karya nggih Pak nggih. Taman Karya Madya sama Taman Dewasa. Oh, ya di sini jadi ada SMP dan apa SMK. SMK. SMK. Aku ngerti gue jurusannya. Apa? Gue mbiyen sekolahmu SMK. SMK. Jurusannya celiwik. Mulane yo tatone yo sak tangan ya toh. Ketok nek wong yo ki nek nang Taman Siswa kowe kowe ditampa dengan baik hati kowe. Oh, harus ini. Taman Siswa itu menerima orang-orang sing kaya kowe ngono kuwi yo. Termasuk wah kayak gini tuh ditambah ya ceroboh ceroboh. Neng saya ini adik kenal ki, mau calon ketika dolanan sing koyo soko Taman Siswa. Wi Mas foto apa video Mas? Oh video ras itu. Orang waton gue orang untung hak tuntut loh, hak cipta ini cangkem gue berharga. Ya ya dolanan lepetan leh, ini leh. Ini lho, kanca-kanca. Ah, iki saka Taman Siswa. Iki mbiyen aku disinauni iki. Eh, Imam dijak ra? Oh, nek ra melu sesone bodho mung lairke ra tak tiliki lho. Taman hiburan rakyat. Ono Taman Siswa arep buka anyar apa nggih? Taman hiburan rakyat. Oh, Taman hiburan rakyat. Oh iya. Kowe kowe, Bang. Kene Adira ya. Adira melu. Oh, melu melu. Ayo ayo ayo to. Kene ayo ayo ndang ndang kene. Ayo iki. Ya, kita punya salah satu tembang dulu dari Taman Siswa. Sebetulnya saya berharap ada siswa-siswa dari Taman Karya atau dari Taman Dewasa yang bisa ikut sebetulnya. Oh, Mbak Nia? Nia itu melu. Bar melu. Ojo, ndak. Anu, Mas. Priwon. Baleni saurunge lepetan. Baleni murid-murid, siswa-siswa mau. Saya merasakan teman-teman saya dulu. Tahun pokoknya saya sekolah SD lah. Itu bedanya dengan teman-teman yang adik-adik kita ya, anak-anak kita yang sekarang itu, bedanya adalah nek biyen kuwi nek wayahe Bali kuwi gelo. Soalnya masalahnya ya saya seneng neng sekolah. Oh, betah. Jadi ya, sekolah ini tuh benar-benar makanya kayak ini kaitannya sih ngomongnya Jokowi karo taman mimo lo. Ya. Jadi bocah ini merasa nyaman. Jadi sekolah. Nek wayahe Bali ini malah gelo. Kok wis sandang Bali yo. Neng saiki sebaliknya. Nek rung Bali kok gelo banget kok ora Bali-Bali. Malah kon teko jam kok nol barang kono to jam kok nol. Jam kok nol. Pitu ngono kae. Wah gelone pol. Biyen melu her. Ana sing melu her. Ora ono, biyen ora ono her. Aku sing ngalami sekolah nganggo sabak, kowe ngerti sabak ra? Sabak sampai meruke ra? Hah? Sampai ini aku ngerti alasannya Joko. Oh. Kenapa dia gelo ketika mulai setelah sekolah selesai dia pulang karena kecewa. Karena rumahnya dekat dengan sekolahan. Oh, oh, aku biyen ning anu kae ning komplek Pendopo Taman. Ya awak dhewe, Dik. Jadi Mas Joko sama Mas Jisit ini kakak adik. Oh. Bapak beliau ini adalah salah satu guru di Taman Siswa. Ya, di almarhum. Pak siapa? Almarhum. Ongki Supir. Pak Ongki. Pak Ongki. Temennya Pak Yasin. Aku ra iso bolos dadi gelo aku nek ning omah mbiyen. Apa gitu buka lawang ki wis sekolahan. Buka jendela sekolahan ya wis. Ya, ku saka TK tekan SMA lho. Aku malah tekan kuliah. Oh, ding de'e nang sarjana wiyata. Sarwi. Ini ya ora rampung padha rampung. Alhamdulillah ora rampung. Yo. KKN untuk FW yo, Jok. Lho ndak malah lubal-lubal. Ayo. Adi tinde. Yo. Tetek. Ini ada 3 orang nganggur. Ayo ikut. Daripada kamu makan dedaunan sini. Yo. Derek ini derek. Ane nek dhewe wis dudu trah godhong-godhongan don. Hah? Ngersake nderek mboten. Oh, sih. Oh, monggo. Mriko, Pak, milih. Riki, Pak, riki, Pak. Riki, Pak. Oh, teng niku nggih mboten apa-apa, jejermu. Nek pojok bingung ku. Hah? Iki kuncine nang kene. Mriko, Pak. Mriko, Pak. Nggih, nomor 3. Tengah. Nggih. Bapake yo. Mohon yang bawa daun disingkirkan dulu. Ning nyon sewu lho, Pak. Niku mboten wonten ramban. Ya? Lepetan anu dari anu culi cangkul kuming angin setibali lungotan dan mati ok kembang serikatan. Lepetan anu dari anu culi cangkul kuming angin setibali lungotan dan mati ok kembang serikatan. Lepetan anggur dari anggur culi jandur kuning angin seti bali lumo tanda peti au kembang serikatan. Lepetan anggur dari anggur culi jandur kuning angin seti bali lumo tanda peti au kembang serikatan. Lepetan anggur dari tuli jandur kuning angin seti pari lumoh tandak mati otom pasri katan. Lepetan amur dari amur tuli jandur kuning angin seti pari lumoh tandak mati otom pasri katan. Sek ini Adi TV disensor ya. Itu apa yang gue caci lek apa menang gue wong wedok. tahun ini jedul lho. Ora, sing ketok mung godhong-godhong. Kuwi kok balik-balik ngapa kuwi? Ayo iki mau, iki mau gambaran salah, dari. Salah, salah, ono sing salah. Iki ngene. Iki ketoke sederhana ming dolanan kaya ngene mubeng-mubeng dingkluk terus mubeng dadi ngene kuwi. Ning ngemu werdi ngemu hal sing serius. Dadi ketoke ngene iki bebarengan, tetapi kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak ada kerelaan, kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada pemahaman yang lebih kepada yang lain, ketoke sederhana ngene tetapi akan menjadi merusak, salah dan menghancurkan. Ayo. Membuat jelek ayo. Yang lain. Iki sing sing dadi nang Indonesia saiki iki. Kira-kira gelem ngakura kuwi. Hah? Sing gawe luput kira-kira gelem ngakura. Ha ora nyatane wis wis salah njuk balik. Oh, nglimpekke balik dhewe. Aku contohnya Indonesia yang ngono kuwi soalnya. Tapi nek cara rapi ning ora tak arteke. Engko. Tasabuhun jaminan wa qulubuhum sata. Wah, omong Arab kowe. Aku wis numpak unta rong dina. Arab gondrong kuwi. Aku Arab gondrong lho. Lah iya biyen nang taman siswa ora tau diajari Arab kowe kok iso omong Arab. Kaget aku. Diajari walian. Yo. Ha iki ape? Aku ngono. Iki ketoke mung sederhana. Das pundi, Pak? No. Das pundi? Aja ngono. Nggih. Oh, aja ngono. Angel iki. Iki ucul iki diculi apa iki? Wis diculi, diculi, diculi. Besar alon-alon ning uculi engko ndak. Ah, sah. Oh, katok anu. Oh, anji. Padahal Adi TV wis kadung di blue screen. Eh bar kuwi njuk disukin. Nang ndi kowe? Sik, kok sik ora sik telu iki kan. Nah, itu tadi, Pak. Ya ngewangi golek rambat. Menika, Pak. Dulu waktu saya kecil masih diajarkan sekali dolanan-dolanan anak. Karena dulu Ki Hajar salah satu teori pendidikannya Ki Hajar itu melewat budaya. Dulu ada yang namanya Sariswara. Salah satunya yang diajarkan seperti-seperti ini. Sariswara itu salah satu teori metodologi pendidikan ciptaan murni. Jadi, dari Ki Hajar. Sariswara itu intinya adalah ya, kebudayaan itu adalah pucuk. Bekos-bekos. Oh. Sik, njaluk maraton kok. Ah bapake nyun jaranan aku bekos-bekos malah. Ah, pi Sariswara. Sariswara. Itu pucuk. Monggo, Pak. Anu, pendispira ngono tidak dijejeli calistung baca tulis hitung kayak sekarang kuwi apa jenenge lab laboratorium Sariswara. Insyaallah nanti pengembangan metodologi pendidikan ini akan kita sebarkan ke karena ini sudah didukung banyak orang. Kita sedang bikin lab itu lab Sariswara. Rasa keplok nek ora melu urur anek men keplok we okeh munyuk we iso yo iso. Yo, tembang berikutnya ada apa ini? Ayo, ayo kuwi burimu kuwi jamuran. Awak yo kan ngadek. Wah, iki ngadek iki semprot. Jamuran. Jamur napa, Pak? Kriket. Jamur kriket. Waduh. Kriket. Apa itu? Kanca-kanca ana sing ngerti jamur kriket. Jamur kriket niku napa? Napa, Bu? Oh, ngerti aku. Apa? Kuwi sing nggon tletong sapi ke to? Mushroom, mushroom. Dabyut, wah. Iki teh angel. Angel. Jamur kriket niku napa, Pak? Werdinipun napa, Pak? Kriket niku panggenanipun nggen kayu ingkang sampun pecah. Oh, inna. Cilik-cilik nika lho. Lho. Ku melu. Terus terus pripun anu? Dolanane dolanane pripun nek sampeyan pikir? Pripun gerake? Dolanane. Damur greget. Iki damur greget. Terus piye? Wah, yo sangel iki greget semut. Greget iki wise iki sing mengandung isih sedulur karo godhong-godhongan sak godhongan. Nang nggon wit e sale. Angel lagi, angel, mengandung eksklusif, vegetarian ya. Seberapa sampri teh jamur apa? Jamur apa? Jamur kuping. Jamur kuping. Abian ngeten iki ibu dolanane, dusi-dusian nyekel kupinge kancane dah tunggu, ya, ya, anu, anu. Sesuai bahasan wis kesel dhewe nyekel kupinge dhewe padahal ra entuk jane kudu nyuping jajane. Nah, iki mertandake bahwa kuping iki luwih penting ternyata. Pendengaran itu lebih penting. Penting. Makanya Tuhan lu Maha mendengar baru Maha melihat. Kok ape kowe apa? Aku ning aku ora ngerti arape, ora apa aku wong Jawa. Hah? Aning aku wong aku wong Jawa aku dadi tak basa Jawake. Semprat semprit jamur apa? Jamur kulkas. Sese iki mot jamur kulkas iki kowe ngopo, Jit? Kowe ngopo ngono? Heh. Ah iki nang toko wae kulkas 2 pintu. Ah gede to? 2 pintu. Aku kowe ngopo, Don? Aku Don iki ngopo? Aku ngopo kowe jabur kulkas kok mah kok. Maksud e? Cool. Oh, oh, oh ya. Oh, adem. Cool buntet wae. Ah nek meng ngono wae iso. Wis. Ora iki, kowe nek kulkas piye? Ora iso ora kuat tuku. Persepsi saya tentang kulkas itu adalah sesuatu yang dingin, dingin. Oh, ya, makanya dingin kalau... termasuk tadi itu saya menggambarkan sikap saya itu cool, dingin. Oh. Lah saya kenapa saya memilih kulkas 2 pintu? Nah, kenapa? Biasanya kulkas 2 pintu itu selain dingin kan juga muat banyak toh. Ah. Nah, saya berharap sebetulnya taman siswa itu iso dadi kulkas 2 pintu iki. Menampung sebanyak-banyaknya siswa sapa wae ning metune kul dingin. Tapi jangan sampai gini. Apa cenanangan? Aku kulkas ambruk. Oh. Wah, iki panganane godhong-godhongan kowe. Nanti ambruk iki. Awe sale nganu lezeh. Di sini kurang dadi wis itu nek aja mangan pecel. Ndak klite. Nek mangan pecel dudu aku sing klite. Anakku. Sing klite anakku. Kakean pecel. Aku wis rekoso mangan godhong pecel. Ming mangan mosok aku dadak kudu klite. Sing klite anakku. Nang Surabaya, kan biasanya adine nang Surabaya kan disuguh pecel. Ndak. Lah kenapa? Ndak klite nanti anak saya. Ini cenderung menjadi klitih ya. Cenderung klitih. Eh? Loh, ngopo kae kulkas kae? Kulkas piye iki, Mong? Jamur kulkas piye, Mong, Don? Ah, takoni. Takoni, Don. Temo. Ah. Kowe kulkas opo iki? Cekelan pintune, Mas. Cekelan pintu masuk akal. Cekelan. Ah, ning kok wong kenek bis kota nek ngene. Iya, Mas. Ademen, Mas. Kulkas kul kademen. Oh, ya. Lah situ dak padha. Ayo. Kulkas tertutup. Apa dhewe iki mau kulkas ambruk, Mas? Padha. Kowe iki cah enom lho, pakananmu ora godhong-godhongan lho. Kok jawabanmu ora meriah ora sesuai karo jaman saiki lho. Awe tak tempuke karo bapak kae lho. Kae godhong-godhongane jawabane meriah ya. Jamur greget lho. Ngerti greget lah kowe kok jamur kulkas kok menjawabane kademen. Wah, kaya menteri lebih imajinatif harusnya ya, lebih. Harusnya lebih imajinatif lagi kita. Permainan ini kita sebenarnya melatih imajinasi kita, yeah. Melatih perseduluran kita. Yeah. Jajal saiki dolanan kok ngene nek ora kenal. Iso teman-teman lho. Jamur kuping ngono njawer kancane Nek ora kenal iso teman-teman lho. Ah saya meneh sing jamur iki. Apa? Sepra semprite jamur apa? Jamur kendil borot. Nah. Darabe. Iki nek ra anu iso yuyuan iso gelut iki. Nah. Coba nek ra kenal ngono. Nek ra kenal piye? Nek ra akrab ngono nak ya mung ra kenal. Pesing. Ane ngono sing ra kenal mulih bareng. Ah coba. Messi karo Ronaldo. Mulih bareng ya ra kenal padahal. Ya asli wis janjian kuwi. Wis janjian. Wis janjian kuwi. Sing sing siji saiki bakul bakso, sijine bakul es krim. Nek dhewe sing jamur terakhir iki. Nantang bapake. Oh iya. Oh iya. Pak Ramban, Pak Ramban. Nggih. Ngapunten. Pak sinten asmanipun, Pak? Pak Griyo. Pak Griyo. Pak Jio. Jio. Budi Karyono. Budi Jio. Budi Griyo. Hah? Griyo, Mas. Griyo. Oh, Jio, Jio. Jio. Kiyo. Karyono. Wis rasane tok wayahe. Rasane wis ya wis ora ya. Wis surat lahire we mbuh nang ndi kok. Aku capek lah Pak. Iya. Lelah apa. Sampaikan Pak, nggih. Tes 1 2 3 3 lagi nggih nggih. Niki pancen ngurusi swara niki angel. Sing apik jan meneng kudune ning kula tugase malah kon ngomong dadi malah iso ciloko ngaten iki. Bismillah. Kula nyuwun salah seorang panitia atau takmir masjid untuk mendampingi saya ben buka klosone iki bener. Engko nek wis klosone wis bener lagi kenduren bareng-bareng. Ngaten nggih. Nyuwun sewu Pak Ramli sinten nggih ingkang ngancani kula wonten mriki. Panjenengan rumiyin alhamdulillah. Nggih, enten sing pun duwe putu barang nika sing ngebot nika sing dhuwur dhewe nika. Apa duwe putu? Enten sing dereng rapi barang, mbok-mbok duwe ponakan-ponakan nggih mengki nggih. Mungkin-mungkin jodho amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau tanya sama beliau. Iki juntrunge piye ya salusule kok ana njur kaya ana nglumpuk-nglumpuk ning kene jare arep pengajian arep ngomongke masjid sak piturute ayo dijelentrehke bareng-bareng supaya patrape bener apa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudipun mila leres saking maksudipun mila leres saking takmir masjid namanipun masjid Nurul Hidayah Kampung Patuh. Bilalipun mekaten kepengin masjid menika langkung makmur ing sarasipun pramila ngaturi karawanipun Bapak Ainul Najib Sewu supadosa samangke paring tausiah pengertosan perkawis dalemipun Allah supados dipun ziarahi dipun rameaken ing mriku insyaallah samangke badhe tuwuh pinten-pinten pemikiran kangge kemajenganipun masjid. Lo mekaten ringkesipun wonten masyarakat cinta masjid satu nubun. Ji pun asmo nami kulo Ali Suhudi. Ali Suhudi. Pak Ali jenengan Ali kulo mriki monggo. Sila mboten napa-napa mboten. Oh iya iya. Soalnya gue lorot dulu kurus sidik tadi nak ini dah apa pun yang jenengan gue nggak tutup gigi kan. Gue langsung pena pena ebie monggo rano aturan nih aturan nih meng pau geran sopan santun nek neng nek kafe lilo ya rano masalah. Saya tanya saya tanya. Sabar ibu ye, bismillah di golek iki sing penak ya. Nek upama nganti akhir acara tetep ra penak ya ora apa-apa, nggih, ora apa-apa. Nyuwun iki jan isine wani ra penak sik ben sok-sok ning akhirat penak tenang. Ngoten nggih. Dadi ya Bu, ning nek iso ya penak. Nek ora ya wis ora piye meneh, ngoten nggih. Tes tes tes tes tes tes tes 1 2 3 1 2 3. Sampun Bu. Sekejong ya. Ini nanti kita sidik-sidik sinau Nurul Hidayah artine apa? Ali Syuhudi artine apa? Nyicil-nyicil dina nyicil ilmu sidik-sidik, muga-muga Gusti Allah seneng mergo awake golek-golek ilmu ngoten nggih. Tapi saat durungnya kalau takkan datus tujuannya niki memakmurkan masjid. Laras lagi. Tujuannya memakmurkan masjid niku napa? Iya sepatus masjid makmur jamaahipun, makmur kepetahanipun anggota jamaah masjid, kesehatanipun, ekonomipun, saantipun, remajanipun, putra-putranipun. Insya Allah kerahatinannya tadi. Neng nek kula diterus-terus ke cara Jawa lus moder kula. Jadi kula tak bahasa Indonesia mon nggih Pak. Iya, iki kerek lumbang ora iki ning wong pinggiran ten yojo. Jadi tujuannya adalah acara ini supaya lebih menyebarkan keinginan baik untuk memakmurkan masjid. Ngaten iki. Memakmurkan masjid maknanya adalah memakmurkan semua seginya. Ngaten iki. Gitu nggih sampai ekonominya para jamaah. Nah tujuane padu piye ya? Nek wis makmur masjide wis makmur tenang sak jamaah kuwi tujuane apa, Pak? Iya, tujuan akhir menika sareng-sareng berjamaah mlebet dateng swarga ibu Allah. Nek upama ora mlebu swarga piye, Pak? Pa masyaallah. Nek Gusti Allah takon ngeten kuwi arep ketemu aku apa arep mlebu swarga ku pilin ngaten terus pripun? Walah kula berarti menika kula bodho niki. Milih swarga apa milih Gusti Allah? Berarti kula bodho kuwi derek cak men mawon. Nek milih Gusti Allah mesti mlebu swarga. Dadi rasa duwe tujuan swarga, mergo swarga ki mung akibat lemu apik karo Gusti Allah. Dadi ora sah ngemu swarga ning kuteke ning atine. Ngemu Gusti Allah kemawon. Sok nek nyenengan tenang-tenang goleki Gusti Allah njur tekan ilaahi rajiun wis mesti mlebu swarga. Ngaten insyaallah. Dadi rasa angen-angen anak rabi yo wae, sebab nek wis rabi ku mesti meteng. Ngaten nggih? Ngaten nggih kira-kira nggih. Soale jenengan konsentrasi anak terus wis bojone cemburu lah kowe iki arep nek arep gawe anak rasa karo aku. Wong tujuanmu anak ning ora tresno karo aku ngoten, Pak, nggih. Niku mung ibarate. Maksud saya gini loh, sekarang ini kan yang ibu-ibu yang jualan siapa Bu? Saya boleh Mas Imam mengulur mic-nya di sana Bu. Yang saya Bu, sadian menapa Bu? Sadian tak tahu wonten pasar Senen sukses. Asmanipun pun mengin. Kastini. Dalam? Kastini. Kastini. Nggih. Tujuane sadian napa Bu? Nyekapi sehari-hari pun. Tujuannya nyekapi sehari-hari keluarga apa? Batur ayam tentu. Dalam? Batur ayam tentu. Tujuannya ayam tentu apa? Tak tutupi terus sebab tujuannya wong urip saiki dibatesi. Kudu kok tututi terus. Apa sebabnya kowe kok mangan merben warek? Tujuanmu apa kok warek? Tak ngerti tak Bu? Kalau terus aja. Nek, tujuannya keluarga ayam tentrem niku napa? Nah, sakit sodako, sakit ibadah. Tujuannya wong ibadah sodako napa? Loh, kudu diterus ke? Kudu tekan poin ke? Napa Bu? tujuane ngibadah apa ning omah, apa ning masjid, bahkan dodolan ki yo nek niate bener yo ngibadah nggih Pak Ali nggih. Insyaallah nggih. Tujuane ngibadah sedekah niku napa? Enten sing ajenge wangi. Napa Bu, Bapak? Ayo Bapak, Mas, ayo Mas. Gitu Mas. Ayo golek bareng-bareng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasirin dari Magelang, Mudilan Magelang. Menurut saya itu murid ridhani Allah adalah tak baleni nggih Bu nggih. Sadodolan ben murid iso nguripi anak bojo, ayem tentrem dadine. Tujuane ayem tentrem ben iso ngibadah kanthi tenanan semelu sedekah. Tujuane sedekah lan ibadah dinggo urip ridane Allah. Ridane Allah dadi tujuan sing paling akhir napa? Ridho Allah. Ridho Allah. Jadi wong dodolan ternyata pok-pokane nggih ridho Allah. Wong rabi pok-pokane nggih ridho Allah. Wong gawe masjid pok-pokane ya ridho Allah. Ridho Allah. Salah satu bagian dari ridho Allah adalah surga. Ngoten nggih, mekaten nggih. Ngoten nggih. Tujuane kuliah apa? Sing mahasiswa lulus. Nek lulus njur tujuan apa kok tidak pengen lulus? Eh? Gadah penggawean. Gampang golek penggawean. Tujuannya apa kok kowe golek penggawean? Supaya iso rumah tangga. Tujuannya apa kok kowe tidak rumah tangga bareng wong imam ora? Durung ya, durung. Durung. Tujuannya apa kok tidak berumah tangga barang? Ojo dicucu. Nek cangkai kan nonong supaya karier saya meningkat, supaya saya sukses, supaya saya bisa begini begitu gitu loh ya. Diteruskan apa-apa angger pucuke pok-pokane adalah ridho Allah. Ngakoni sakarepmu apa wae bal-balan ya kudu ngono tujuane. Nek orang kok kowe penalti ra mlebu lho. Seampu-ampuhe kowe di bawah Guardiola, ya ta? Ning ora iso mestekke nek kowe mesti menang musuh Chelsea. Ora iso wong bal-balan mentokke mesti menang iso? Ora iso. Ora iso ana surbaning rum nentokke mesti aku ora konangan nek nganti konangan gantungen aku ning Monas. Ora iso nentokke. Saya mendengar tadi malam kelihatannya akan kena. Karena sudah ada negosiasi dengan CKS. Pak Presiden harus berpikir ini sedih. Iki ora ngrasani sapa-sapa mek ben atep tentrem atine bangane termimpi-mimpi wajahnya para pimpinan Demokrat ngoten nggih. Pak SBY lak kudu mikir iki dibenke wae koyo ngene iki ditahan aja nganti konangan tapi dengan resiko sampai batas waktu menjelang 2014 nanti akan jelek citranya Partai Demokrat ataukah diculke iki kasusnya Anas dan lain sebagainya kemudian diganti pemimpin yang baru yang sekarang masih menjadi kepala staf angkatan darat terus nanti jadi kasat setelah itu jadi ketua Partai Demokrat dan langsung dandani ben cita ejen ben rankingnya munggah meneh Partai Demokrat ben 2014 iso dibentukke meneh kemenangane kan kudu milih loro kuwi. Mungkin yang dipilih yang kedua, iki diculke, ngoten nggih. Mbuh meneh nek bengi iki ana rundingan-rundingan piye meneh. Iki sekedar iki ora ngrasani politik ora apa. Politik karo agama iki kaya banyu karo lenga apa ora to? Apa dhewe-dhewe? Napa dadi siji? Dadi siji apa dhewe-dhewe? Berkaitan atau tidak? Berkaitan. Wong kowe dadi pemimpin iki jenenge kowe memegang ro'iyah, memegang kedaulatan dan seterusnya aku kapan-kapan. Sakniki kula terusake dadi ternyata pokoke bengi iki tujuane ujungnya adalah ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Paling jenengan saestu niki lenggah ngeten iki. Menawi kursi nabi jeblak. Oh, ngeten nggih. Napa dipendhetaken kursi nabi, Pak? Mboten, mboten, mboten menawa tak. Oh, napa menawa saya ulang alhamdulillah. Jadi iki awake gempal iki jenenge wadas gempal ya nek jero wayah. Bismillah, oke. Ah, nanti kita baru akan bicara sedikit-sedikit mengenai masjid, mengenai apa saja yang kira-kira perlu kita kembangkan di sini, ya. Iki kan pengajian ning arepe pasar. Nek ning masjid, nek agama tujuane golek ridho Allah. Nek pasar tujuane golek badhi ngoten nggih, Bu nggih. Gitu? Nek masjid ora entuk golek badhi nggih mboten. Nah, tapi golek badhi kuwi entuk ora? Golek badhi iki ngalahi-ngalahi Gusti Allah ora? Saya tanya sekali lagi. Wong dodolan golek badhi iki salah apa ora? Mboten. Wong Kanjeng Nabi dhewe nggih makelaran nggih. Nyel iki lho barang iki lho le, aku tukune semene kowe arep gawe badhi aku piro monggo sakarepmu. Nek pokoke aku kulake semene iki, itu tradisinya Rasulullah kalau jualan. Nek jenengan ngoten Bu. Biasane ngomong terus terang ora kulake piro. Nek Kanjeng Nabi ngoten niku, iki saya beli barang segini harganya, Anda mau ngasih saya laba berapa ndak ada masalah, monggo silakan berapa. Nah, jadi Rasulullah juga cari laba. Ning kudu ditututi badi sing teruse iki apa? Dengi pengge. Jadi badi sing paling dhuwur iku nek entuk ridone Gusti Allah. Kuwe iso korupsi pirang triliun. Ning nek Gusti Allah nesu karo kowe kuwi rugi apa badi? Rugi. Ning ya tetep penak duit nggih mbangan ridullah nggih. Kadang ya sira apa muga-muga dengan sering seperti ini kita bisa belajar menikmati ridho Allah. Insyaallah. Ya, sekarang kita mulai. Saiki kita mulai iki engko kan ning kene iki ora wong Islam tok, lak wonten wong Kristen bareng Ibu nggih. Wonten sing Buddha, Hindu bareng. Sing ora ndek agama barang. Apa ana agamane ning ya ora dilakoni tenanan, apa pokoke ketoke kucing ning asu, ketoke asu ning kucing. Lah ana sing ngoten iki nggih. Ketoke majelis taklim ning kok duite sing kok colongan kabeh, ya ta nek ngoten iki. Ketoke umroh tapi kok dinggo amu dinggo nutupi le maling wingi, ngoten nggih. Enten ta ngoten iki. Oke, bismillah. Aku ora ngarani sapa-sapa ning pokoke ayo ati-ati, muga-muga rezekimu kabeh iki halal. Nggih. Gampangke karo Gusti Allah. Mulane sing sering eling Gusti Allah. Nek kula dalu entuk ilmu titik, eling kuwi cara Jawa nek basa ing basa Arab lak zikir. Ya tadzakkaru mengingat Allah, zikir iku eling Gusti Allah. Bahasa Inggrisnya eling apa, Mas? Ingat, ingat bahasa Inggrisnya remember. Iki terus karo wong Jawa diotak adik, re itu berarti kembali menjadi member. Jadi kembali menjadi anggotanya Kanjeng Nabi, ngoten lho. Nek kowe wiritan berarti remember, berarti kembali menjadi anggotanya Allah Subhanahu wa taala. Nek forget wali aneh, kui for karo get. Ini mau Jawa ini ngarang. Ben wae rapopo. Golek manfaat iki. Forget kui for itu untuk, get itu mendapatkan. Jadi wong sing lali kae uripe, kui pancen mergo dhek selalu kepengin mendapatkan, mendapatkan, mendapatkan. Sementara yang kita didik di sini adalah ojo ming mendapatkan, kowe kudu melu ngekei. Ngekei. Nek kowe ngekei kowe mesti dikei, ngoten nggih. Oke. Kita mulai dengan nomor pertama. jenengan muga-muga engko nek wis dipendhet karo Gusti Allah kula barang niku wis khatam Qur'ane. Ora kudu pinter maca Qur'an, maksudku khatam Qur'ane itu makna Qur'aniyah dalam hidup Anda itu khatam. Wis nglakoni apik, wis ora nglarani wong, wis sedekah lumayan. Niku berarti muga-muga khatam Qur'ane. Dan menungso niku prosesnya adalah menjadikan dirinya sebagaimana Al-Qur'an. Ngaten nggih kira-kira nggih. Jadi bismillah saiki untuk nomor pertama dengan anak dengan teman-teman Kyai Kanjeng, monggo sareng-sareng doa khotmil Qur'an. Sampun saged nggih nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nggih, Bu. Apal, Bu? Sik aja musik sik di bareng ayo Mas Islami dijak bareng-bareng sik engko bar nyanyi bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kalau ingat, diingatkan nama Allah maka tergetar hatinya, dan kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah maka wajilat buru-buru. Ada satu ayat itu nanti kita terangkan setelah lagu ini. Nanti saya ingin ngomong kuncinya sih juga coba-coba aku 100% deh ya. Gigi tak eling ke tenan, gue jonjur nyarani aku iki wong apik. Jenengan beriman kali Allah mutlak ngopo setengah-setengah? Mutlak. Percaya karo Kanjeng Nabi 100% apa 90%? 100% insyaallah. Percaya kepada ulama 100% atau 90%? Ayo, ini kudu cetok. Ayo. Nah, saya harus terus terang jenengan kali kula le percaya aja 100%. Mergo aku dudu Allah, aku dudu Nabi. Kowe kudu duwe serep. Aku mesti duwe elek. Aku mesti duwe barang-barang sing ora apik. Dadi jenengan karo kiai karo ulama apa meneh karo aku aja nganti percaya 100%. Kuwi nek ora kapusan terus karo ustaz yo gar diukur 90 apa 80 pitas sak karepmu. Ning pokoke aja percaya 100% kepada yang selain Allah dan Rasulullah, termasuk kepada ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua Majelis Ulama sapa wae, aja 100%. Coba ya. Kowe kudu duwe cadangan, kudu duwe kuda-kuda. Nek menungso gek-gek mesti isih ana salahe, ngoten nggih? Itu melindungi mereka. Kalau Anda percaya 100% kepada yang selain Allah dan Nabi atau Rasulullah, maka Anda menjelomprongkan orang itu. Maka saya di sini nomor siji nek pengajian Pak nggih. Aja ngenteni apa sing tak omongke. Bergaul karo bener. sing kok golek ning pengajian adalah apa sing arep kok jupuk sing apik saka aku. Dudu sing tak kekke. Tapi apa sing kowe iso jupuk saka aku karo Kiai Kanjeng sing apik dienggo kowe. Dadi subyeknya jenengan bukan saya. Mane aja gelem dikai tausia-tausia ngono kae. Sing penting kowe sing kudu njupuk elmune apa sing apik nggo kowe, kudu iso milih dhewe, ngoten nggih? Jadi nyuwun sewu nggih, saya sendiri seperti itu. Jadi aja nganggep aku iki wong apik, musik. Aku dudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abi Muhammad ainun najib. Ngoten nggih? Bismillah ke. Najane sak pira? Saran-saran nggih. Yang saya pun lagi kulo. Ini hidayah, Nurul Hidayah, sama dengan nama masjid. Jadi cahaya petunjuk dari Allah bahwa negara kita ini persis seperti son kita ini susah diatasi. Wis kadung kaya ngono kae presidene, wis kadung kaya ngono kae staf-stafe, wis kadung kaya ngono kae menterine, lemele pejabat sak ketemu-ketemune, anggar dhuwure dadekke ngoten iku tadi ya angel. Nah, kita lihat kalau Sony nanti bisa diperbaiki, berarti ada optimisme Indonesia juga bisa diperbaiki. Jadi bahan angel-angel ya ta. Tak gaduh ke ngono wae. Nggih Pak, niki berarti Nurul Hidayah. Oke. Iki nek aku ngomong ngene iki wis slamet ora bengung. Iki kira-kira bengunge mergo ana liyane sing muni apa piye? Oke, saiki aku njaluk alat satu persatu saron coba bunyi. Oke, lha ora masalah ya. Gitar. Masalah ke biola orang pengen cek. Oke, suling dangdut awas nek orang dangdut aja terlalu khusus sing elek anu menunggu khusus banget kuwi. Sing rada nakal sini ngantar mbak Yus. No. Orang jur nek sing ini ki melbun rokok, sing mau sing melbun soko, yo. Biar suling koreng ngopo-ngopo ini rapopo, anggar siji ora marak ke wong rusak. Anggar unen-unen kuwi kabeh nyedak ke wong nang Gusti Allah. Ya iso wae to yo. Atem. Wong saiki bal-balan menak wele le surak nanti kaya ngono to. Ah, kalau dia bersyukur maka dia menjadi lebih dekat kepada Allah, oke. Okay? Apa menawa sing kira-kira kemungkinan bengung ki apa? Coba bas. Aman? Kibot. Oke, saya ki niku lho Bu. Urip ki ora kaya sing direncanake awake dhewe. Nek kedadene iku pancen kaya sing dikarepi Gusti Allah sing ora ngerti nggih ditani nggih Bu nggih. Ah saiki ki ngene, jajal sak lagu sing lagune Mbak Via. Kira-kira sing bengong apa ora? Nek jan bengong berarti jan aku wong elek Mbak Via sing ora ngerti. Nek pas aku mesti bengong. Ngono kuwi, nggih. Coba wis lagu apa wis? Bu lagu napa Bu nek Mbak Via wis nyanyi Bu? Derek, oke, okay. Lagu Derek Mbak Via. Napa Bu? Napa Bu? Iwak peyek. Iwak peyek. ya wis. Acara yo ning Paduk arep apa. Ora apa yo jajal, jajal. Ini juga termasuk dari kegembiraan kok. Apa wae sing kedaden, sing kowe kecewa, sing kowe rada mangkel, kok nek iso kok rubah dadi barang sing nyenengke atimu lan kowe dadi ilmu ngoten lho. Napa mawon? Tes tes tes. Iki juga masih tetap anu lho iki, masih kurang apa nek sing kurang mudun sithik ngono lho. Tes tes tes. Cedak. Oke, okay, tes tes 1 2 3 beres nggih. Oke, okay, satu lagunya Mbak Novia yang populer aja. Kelahiran ra populer. Kelahiran ane asmara populer. Nek kelahiran kuwi lak sing kenal ping kowe karo alah wong pira kae lah. Cah mak iya iki jumlah yo ping pira. Ngene wae iki lagune anakku sing jane arep melu ning ora melu wis ayo bareng-bareng monggo Mas. Oh Mas Godong gak ono. Oke. Okay. Yo oke okay, di saran-saran iki pung bisa iso-isone Bu nek ora iso pokoke ketok mangap-mangap terus ape. Ate malaikat dhewe oh, kae do mangap kabeh yo dikeki rapor sing ate ngoten lho Bu. Nggih. Ora kudu iso wong urip iki ora kudu pinter, pinter ora marake mlebu swarga. Sing marake mlebu swarga iki ikhlas, nggih. Bodho ora apa-apa, sing ora entuk ora gelem sinau. Gitu. Sing salah niku nek ora gelem sinau. Nenek mesti mau kaya apa isi bodoh lah masalah itu malah cepet merbus warga soalnya naik bodoh lah orang pinter ngabusi uang atau enggak aneh Indonesia ini merga oke pinter akhirnya oke ngabusi uang mau gak Pak Sobi? Cinta. Nggih, malih nggih, Mbak Piye nggih. Mangke malih. Bismillah. Alhamdulillah son semakin baik. Berarti ada optimisme Indonesia akan makin baik. Jangan wae yo diamini kene lho. Sopo ngerti tenaman gitu ya. Inggo sing arep tanding dadi pemimpin isi urung cetha sapa. Tapi pokoknya sapa wae pemimpinnya muga-muga kuwi pilihane Gusti Allah. Nek pilihane awake dhewe ya urung mesti to ya. Muga-muga kuwi kabeh pilihane Gusti Allah. Soale niki niki rada anu ya Bu, rada tenanan iki arep arep ngadepi waktu-waktu yang agak. Nanti Pak Ali nyun sewu dipun anu nggih kita ngobrol-ngobrol nggih. Mulai Juni mungkin akhir itu mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh Bu anakku Bu Sopo, Bu Sopo. Jadi kita jali karep teko tenan. Jali bucahe ora dhuwur cilik sak imam ini dhuure pas. Meripate kene ning nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlok sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana nanti iki ngene aja percaya karo aku. Ning golek ana apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belkuduk-belkuduk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan karena penahannya apa namanya pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu. Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Katengge remember ngoten niku wau. Dan lain sebagainya nanti akan ada. Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Amulane masjid niku nomor 1 ayo diuri-uri sebab nek dajal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek dajal teko kuwi engko ana 40 dina di hari-hari pertama itu satu hari itu panas terus sedina sungi panas terus sedina sungi bengi terus. Dadi dina iso modot sak terus sak terus. Selama 40 hari, setelah itu nanti akan datang ini, datang, sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, kan Rasulullah sudah tahu sejak apal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh Nabi, oleh Malaikat Jibril Al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai dari desa Ikiki, alhamdulillah yang Pak Do ono pengajian ini berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Mergo kesadaran itu ya kesadaran masjid, wong pengajian dengar pasar kok temane masjid gila, seampu-ampu wong tadi. Gitu. Wong biasa ini masjid itu kelingan pasar. Malah saya ini yang pasar malah kelingan masjid. Wah saya sangat tadi. Saya sangat gini. Nah, soalnya pemimpinnya jenenge Ali Suhudi. Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Muhammad itu julukane Madinatul Ilmi. Kotanya ilmu, jadi utoning ilmu. Nek Ali itu babul ilmi, lawangi ilmu pengetahuan. Nah, niki nggih lawangi gede tenang lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih. Dan Ali itu padha nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. karramallahu wajah. Juhudi itu lebih dahsyat lagi sebab hubungannya karo syahadat, karo syahid, sampai itu. Jadi pendino itu saya jenenge Pak Ali itu pokoknya ngelakoni apa wae dalam rangka syahadat kepada Allah. Insyaallah pokoknya. Tujuane pinten? Curlo, Pak. Heh. Ora bojone kok ya. Tunggal. Iki tugas sampun. Iki tugas sampun iki sampun. Wis guyon lah Pak Ali. Soale niki jenengan sebelah, pengen jenengan iku sama si masih jomblo. Jadi jomblo jomblo. Oke oke, bismillah. Untuk teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang beragama bukan Islam, tolong malam hari ini jangan merasa jadi tamu, tapi merasa tetap menjadi tuan rumah. Karena tugasnya orang Islam itu rahmatan lil alamin, kabeh wae Gusti Allah. Apa ana wong sing dudu gawenane Gusti Allah? Kira-kira wong Kristen kae golek Gusti Allah ora to? Pat madosi to? Wis pokoke anggere ana kangger wong iki golek Gusti Allah, ayo didongake sing apik kabeh. Perkara sosok mlebu neraka apa swarga ki kene padha ora ngertine. Kene meng gawe rumus, oke nek sembahyang sregep lakone apik insyaallah mlebu swarga. Ning rasa dadi wasit, nggih. Wis wasite malaikat Jibril wis sosok karo Israel, ngoten nggih. Jenengan rasa mawas itu kowe kafir rasa ngono kuwi. Wong kafir ki artine napa Bu? Kafir artine napa Bu? Kafir itu artine orang yang menutupi kebenaran. Di Quran kafir itu ada yang bermakna petani, mergo penggaweane wong tani iki nutupi lemah nganggo tanduran. Ada di ning warung-warung ning pasar patok ki akeh wong kafir. Soale penggawean nutupi panganan nganggo godhong, nganggo apa. Kowe anggere nutupi niku kafir. Tapi itu makna aslinya. Kemudian dia punya makna kontekstual namanya, yaitu orang yang menutupi kebenaran Allah itu disebut kafir. Ning nek asline kafir niku pokoknya nutupi, mulanya dari bahasa Inggris. Niku nek nggak singgo nutupi kasur apa jenenge Bu? Cover bed. Cover, covering dari kata kufur kafir. Jadi itu dari bahasa Inggris. Iki tenan ora ana gatel iki tenan. Misalnya al-ard, ardun itu artinya bumi. Bahasa Inggrisnya bumi apa? Bottom. Same. Artinya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ini? Bahasa Jawa ini? Sami. Di sini bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Sing niru apa? Wong Jawa apa wong Inggris? Kowe dadi wong Jawa rada golek ana nek kowe iki tuwa banget e. Nggih. Match apa? Connection. Oh iya. Nek wis ngomong Jawa iki ku ati kan ngendi. Dadi kalau ada yang beragama tidak Islam, percayalah bahwa orang Islam pekerjaannya melindungi kehidupan Anda. Gitu ya. Nek ana wong Islam berarti dia jamin aman nyawane sapa wae, aman hartane sapa wae, aman martabate sapa wae ora dinyek-nyek. Ngoten nggih? Upama aku urip karo wong kafir tenan, ora percaya Gusti Allah, tetep tak sayang. Nek pas ana kesempatan omong-omong, muga-muga aku iso ngomong tentang Gusti Allah. Nek ora ana kesempatan ya wis piye meneh, monggo lakum dinukum. Wali adin angger kowe rasa ngampleng raiku. Kok ndak tak gonyo cangkemmu lah ngoten. Ngoten wae. Ning nek serawung biasa entuk to? Entuk to? Dodolak kowe misale dodolan, sing tuku kok delok KTP-ne ora. Nek Kristen rasa. Oh, babi. Nek kafir, nek orang diagomo, aja tuku nih gue naku lah, betul tak Bu? Tuku ya tuku, sapa wae gue duit semono, tiga barang semono, ngata niku Bu ye. Jadi kan orang jurnek jenengan wong Islam jur urusane kudu karo wong Islam tok, lak mboten tebu. Wong kucing teko anggere nggo dhuwit kok doli yo. Gitu mboten. Apa jur kowe kucing ra entuk tuku? Ya ra apa-apa. Dhuwit teko dhewe lho ya kok doli to, Bu. Gitu, Bu. Ora ana sing nggawa dhuwite tok sing teko mak ceplok kok tiku didoli mboten. Didoli. Jur dikeki sapa ya iki barange ngene ta. Jur dhuwite ngomong ayo leken dhewe. Oke, bismillah yo sambil ngomong-ngomong seperti ini. Di sini ini ada Pak Ramli. Pak Ramli itu gurunya Kiai Kanjeng di bidang terbangan. Kiai Kanjeng ini wong sing sinau terus, durung tau pinter. Sinau terus terbangan, sinau nang Pak Ramli, ning Jombang yo sinau, ning Kalimantan sinau, ning di sinau, wingi ning Kaimana yo sinau. Kaimana iki Papua Barat. Papua Barat kemarin menyelenggarakan acara musabaqah tilawatil Quran. Nek ana wong gawe perlombaan maca Quran itu kuncinya tadi tujuannya apa, Pak? Pak Ali kira-kira? Pados ridho Allah, pados ridho Allah. Kita saniki MTQ pados ridho Allah boten? Insyaallah apa tidak ada. Yeah. Yang terjadi di Papua kemarin dan ini juga terjadi sebenarnya secara nasional. MTQ itu satu proyek nasional di mana yang dijadikan tujuan utama adalah prestise kabupaten atau kota madya. Jadi aku bupati melu MTQ kabupatenku kudu menang nek iso. Nek ora ana kori neng kabupatenku ya aku ngebon wong bal-balan entuk kok kira ora entuk. Akhirnya kabupaten-kabupaten sak Papua Barat ki ngebon golek kori. Lah nek sak Indonesia golek kori nang di mana nek ora nang Jawa gitu. Nah sing akeh kori di antara Jawa itu ya Jawa Timur. Di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang paling banyak korinya adalah Kabupaten Mojokerto. Jadi salah seorang vokalis Kiai Kanjeng yang namanya Zainul Arifin adalah kori dari Mojokerto. Jadi begitu datang ke MTQ di Kaimana ketemu konco-konco nekab ya. Yang satu mewakili Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E, F. Belakok raimu dekene. Jadi ternyata yang bertanding bukan orang Papua, yang bertanding adalah orang Mojokerto. Yang satu lingkungan singgene disewa 30 juta, singgene 20 juta saat itu. Jadi urusannya bukan Al-Quran, urusannya bukan ridho Allah, urusannya adalah gengsi kabupaten. Nah anaknya ini jenenge salah niat, salah tujuan. Mulanya jenengan juga kalau takutnya tujuan mau apa dodolan ini apa-apa anggar tujuannya pucuknya adalah ridho Allah. Apa yang harus penggawaan itu orang masalah, orang masalah, orang jurnek pemusik Kiai Kanjeng luwih dhuwur derajatnya bangane wong dodol bakso ya orang orang. Yang membuat seseorang punya derajat itu le ngelakoni bener pora, le ngelakoni ngalai Gusti Allah pora. Yo kecoba ning sanggrahan apa ning pasar kembang jaman lah. Yeah. Ojo ning pasar kembang yo kerjaan apa pekerjaanmu melayani. Melayani sapa sebanyak mungkin. Yo kuwi ngelayani ning yo. Yo ngelayani ning yo. Seneng banget dhewe. Kayak mesti sok ngaler gitu. Nek sing orang guyu hahaha kuwi luwih sering meneh. Ning wis pinter nyimpen dadi orang njur guyu nek kuwi lagi ajaran ya. Ah, serap apa. Oke, saiki diselingi sih ayo lagu sing kira-kira cedak kalian jenengan lagu napa nggih Bu nggih? Cedak ten Tombo Ati. Tombo Ati saestu? Nggih. Kersa nderek sareng-sareng lagi. Nggih Bu nggih? Oke. Tombuatine ning sak Indonesia iki tombuati iki oke banget versine. Termasuk wis ana versi Turki, wis ana versi yang kita bikin itu sudah macam-macam ya, Pak ya. Apa? Ada versi keraton. Karangan ngarso dalem Suwargi Gaping Songo sapi turuti. Oke, saya mempersembahkan secara khusus kepada istri saya Tombuati. Saya mulai dengan ubek ati. Ubek itu obat, tapi bahasa Minang. Karena istri saya ini, Mbak Fia ini, ibunya orang Minang, bapaknya orang Jawa. Jawa mana ya? Banjar. Kalau gitu bisa ngapa-ngapa kok. Ayo toh aslinya biji lah ayo. Ayo ngomong ngapa-ngapa. Perlaisin lah. Nyongisin lah. Sampai wong ngarani kalau pagi ini menadu, menadu mbahmu. Amin mbah Nyumas kok ya Banjar Negara. Ayo serapa apa nih apa jurnya Banjar Negara kalah swargane karo wong menadu itu kok. Ayo rano. Inna akromakum indallahi akromakum. Jadi sukses di dunia itu jangan jadi tujuan nomor satu. Yang nomor satu adalah dadi apa wae, sepiro wae, lemu ngelakoni bener pora, abek pora ngonten iku tok. Dadi rasa isin, dodolan ning pasar rasa isin, ketemu wali kota sing ngene kowe. Aja njur pergo kowe aku meng wong cilik, cilik ndasmu kok. Ora cilik kowe. Awak Jawa nyilik-nyilik ke awak suwe-suwe percaya nek kowe wong cilik, ora ana wong cilik. Cilik-cilik rugi. Gusti Allah gawe wong gedhe njero nang gawe wong cilik, oke banget ayo rono. Kuwi lagune Ebit. Petani kecil. Eh? Dia lagune? Mam dia lagune mah petani kecil mah. Eh? Ebit guy. Lalu ya mam. Aku punya cita-cita jadi petani kecil. Lah iya wis enak-enak gedene semono malah cita-cita jadi petani kecil. Petani kecil. Lah jan. Jur pacule sepiro. Jur barange sing dienggo manak iki ya sepiro. Ini ki saru mboten bali. Dusa mboten bali. Ah ge biasa mawon lah. Kan tidak menimbulkan apapun yang mudharat. Yang jelas timbulnya dari omongan kita adalah kegembiraan bersama. Kecoba nek aku ngomong njur Imam Melayu njur jenengan dicuk. Aku lain masalah. Oke, njaluk ubek ati, satu tombo ati beberapa versi, terakhir nanti nyanyi bareng-bareng tombo ati. Muga-muga sing atine duwe penyakit diresiki Gusti Allah. Sing atine loro dimarekke Gusti Allah. Coba ana loro lho, ati loro karo ati penyakitan. Nah, tombo ati niki sing pundi bali ngene. Ati loro napa ati penyakitan? Nek ati loro niku kan wong ora salah dilarani karo mbuh sapa loro ati. Loro ati. Nek nek ati penyakit lek wong sing pancen jahat sing sok gawe momolo ngoten iku. Nah, tombo ati lagu yang kita nyanyikan ini berguna untuk kedua-duanya. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit maupun untuk menyembuhkan hati yang sakit. Nomor siji maca Quran sak maknane ora iso maca Quran ya maca maknane. Ora sak Quran ya sak surat, ora sak surat ya ya sak halaman, ora sak halaman ya sak sak ayat. Nek sak ayat ora ya wis kono turu ngono. Nggih. Kaping pindho salat bengi takon. No yo pisan kira masalahku diniati pisan ono wis. Pisan sungi maksudnya. Terus kaping telu wong kang soleh kumpul ono. Niku mergo jenengan umumnya manusia masih lemah sehingga nek isa cedak-cedak karo wong soleh. Nek jenengan wis kuat imane ora kudu kumpul wong soleh. Nek wis mubalig, nek wis ulama, nek wis kiai kudu gelem serawung karo wong sing ora soleh. Sebab wong ora soleh kuwi butuh wong soleh. Dakwah sing bener kuwi ora ning masjid. Ning masjid iki wis apik kabeh wong wis nang masjid. Dakwah sing apik niku nang di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Makanya Kiai Kanjeng dijak ngene-ngene iki gelem wae, ayo bareng-bareng dandani awak ngono ta. Nek yo aja juru. Jusu-jusu dorono. Apa dakwah? Bilhal. Sodako. Jusu sih dadi bahasa ning kono ajeng sodako Mas. Alaming rondo. Aku ngerti kaya meng keliling-keliling janjane meng menggaru kecap-kecap karena dia menjalankan sufisme keliling di tempat pelacuran tapi menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun alias sufi ngampet sufi kecut ya dah walah nyemeng gini ngomong karo dulur-dulur seneng banyak Allah ngomongnya tadi mboten ajeng pripun-pripun kejaba menyatukan hati di antara kami dan dalam kesatuan hati kami di padu ini kami ingin menyatukan diri kami dengan engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala ngoten nggih nek menyatu dengan Allah insyaallah kabeh penggaweane digampangke oleh Allah nggih badine ditambahi nggih konsumene ditambahi sing tuku ditambahi ngoten nggih amin ya rabbal alamin monggo. Mugi-mugi sedaya ingkang ibu angen-angen nggih ingkang dipun suwun dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala jajal dibatin njaluk apa nyuwun apa sapa ngerti nek njaluke bareng-bareng ngene iki cepet kabule ibu nggih wis njaluk dhewe nggih mam njaluk mam nah njaluk Gusti Pangeran pakai campur sari wae lah. Wis ben campur sari mau bun rokok ora? Nendang ndut? Ora ora apa-apa jan sing ngene mau bun rokok iku sing bokong ngetok ning lho. Dadi nek wonge mungkin ora bokong ngetok sing mau bun rokok. Sapa ngerti ge? Dadi tangane ora sikile ora jurono bokong mau bun rokok. Soale le munyer-munyer ngoten. Nendang ndute ya ora apa-apa. Nendang ndut ora entuk-entuk wae ya wong orang nyanyi wentuk kok ngeden wae ra mlebu neraka kok nek sing ngeden janganlah engkau mengejan ya ora apa-apa ngeden ora entuk sing ora entuk iki ngeden banter banget iki ganggu tanggane niku rek wis seneng banget ibu guling kuyu paling tanye ngeten bu nggih aku njaluk sik sadurunge campur sari Jawa-Jawa Medley Jogja sapi turute iki seko kene iki nganti pojokan napa niki payon niki ke kanan niki satu kelompok tengah kelompok kedua sebelah timur kelompok ketiga aku njaluk dijenengi berdasarkan jajan pasar apa jenenge Bu sawut oh sawut wonten sawut bisa wonten dodol sawut ya sawut kelompok satu sawut kelompok dua sawut ada usulan gadot karo klepon gadot karo klepon sawut sawut sawut coba yeah. Nojo awuk-awuk to, alah jo. Wis, kene mau sawut, kene. Telepon, oke. Telepon sebelah kiri. Gembus. Nek ndok raine jam jo gembus. Oke, bismillah ya Allah. Ya Allah, hamba-hambamu bergembira hari ini untukmu, ya Allah. Kegembiraan mereka ini langsung online berkaitan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Kembalikanlah ke sini berupa rizki yang melimpah, berupa kemudahan-kemudahan hidup, berupa kegembiraan hati dan kecerdasan pikiran, serta tambahnya anak. Sentralnya keberatan. Rauh payo jajal saiki sawut galuk nada nyon sawut kula didirokne ibu ya alhamdulillah. Sip saiki bos. Si. Urut bae, urut bae. Iki sing ngukah dhewe iki. Aja hawuk-hawuk lah. Seneng menggar hawuk lho. Berarti nek karo bojone mesti ngono iki kode. Ma, aku tak mangan hawuk-hawuk yo. Jur bojone njawab, lajono dayong diawuk dhewe kena. Seneng ayo. Ayo saiki telepon ya. Gene mau coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Kok suarane kalah cantras. Wis meneh kaya. Jajal. Alhamdulillah. Wasyukru, dudu wasyukur. Nek syukur ki sing motong rambut nisor wit alun-alun kae. Wasyukru nggih, dudu wasyukur. Dadi ben sithik-sithik cara baljar cara Arab syukur itu bahasa Indonesia, nek bahasa Arab syukru. Syukru. Nek terima kasih syukron. Sekarang rotasi al rasa tenges. Sholati wasalami li Rasulillah. Pokoknya gini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, wasyukurillah segala rasa syukur, segala matur nuwun gunging pangestami untuk Allah. Terus sekhusuk-khusuk sedalam-dalam cintaku untuk Rasulullah. Jadi Allah dua kali, Rasulullah satu kali. Ngerti nggih? ngelakoni apa wae, dodolan apa wae, nyambut gawe apa wae, ning tetep diletakkan di dalam cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jajal iso meneh ra. Mencodot kleru ya. Pas alhamdulillah banter banget kan. Ramo pun sekarang ngurung bisa tayo. Merasa merung guyu. Merung teruji ini. Merung mes. Ayo. Ini kategorinya bukan kategori nggon apal por apal. Nek kene iki jen brauan wong kampung. Kono iki gendo-gendo. Pengaji priyayi. Alus-alus. Tak delokke mau kok ngono to ya. Alus-alus. Nggih. Nggih iki alus-alus. Askes. Wong dadi kuwi wong kraton lha kira dadi kraton. Gini gak kerakotan nih. Ya, ya Bismillah. Alhamdulillah, wasyukurillah, azka salati wassalami li Rasulillah. Sing okeh ngalem-ngalem Gusti Allah nggih. Nek kowe ngalem Gusti Allah kuwi rasane njaluk mesti di. Ya, nek kowe iki njaluk tok ora tau ngalem, ora tau njaluk ngapura, ayo semoro dikeki. Maka doa yang terbaik itu nomor satu adalah alhamdulillah. Nomor dua astagfirullah. Jenengan wiritan loro niku tok mawon rezekine tambah uripe tambah enak. Loro niku tok rasane njaluk. Rumangsamu Gusti Allah karo jenengan luweh roh ndi sing kok butuhke? Luweh roh jenengan apa Gusti Allah? Lah kok dadak kowe ngandani? Ya Allah, luluskan anak saya. Wis ngerti le. Sok tau lu ya. Piye rumangsamu. Malah ngandani. Ya Allah, negara kami ini wis ngerti. Ono lu ndungo gak artikel ya ono. Ndungo kaya artikel ning KR. Ya Allah, negara kami sedang dalam keadaan krisis. Jur malaikat tolah-tolah rumah sana kini tak ngerti. Kuwi, ngoten nggih. Iki apa iki? Infak, oke rapopo. Iki kok nek misale biur udan tenan terus piye leren? Saestu. Udanan mboten napa-napa. Si. Lha tak ala tenan ning insyaallah ya sing ora kuat jauh udan. Ya, ning omah wae engko do udan-udanan gitu. Oke, sekarang silakan keliling kota menyebar, Mas. Jangan gumpal, ayo menyebar ono sing rene liwat kene ora apa-apa. Dik, liwat kene ora apa, Dik? Oke, bocah-bocah sing nggawa kotak liwat kene beberapa baris nang mburi gitu. Ayo liwat kene ora apa-apa. Ben supaya sistematis orang yang kaya nek ngerempel ngono kuwi rene Dik. Coba 4 orang ke sini, 4 orang ke sini. Lewat depan sini. Lewat depan sini, oke. Oke, tak kasih cara. Yo, sini. Udah yang lain terlanjur bisa napa? 4 orang di sini. Ke depan, Dik. Ke depan. Sebelah sana, sebelah sana. Set. Tuh. Oke, satu sampean jalan miring ke sana. Set. Ayo, Dik. Jenengan mriki mlaku nang mburi. Set, wis, wis kene. Wis. Wis, membelah ke belakang. Ayo, Mas. Mlaku rono, Mas. Wis, set. Bismillah. Dikai dalan. Yo, sekarang kita masuk ke medley. Oh, oh ya. Yo, kabeh saiki. alhamdulillah sakniki Mas Imam kali konco-konco sakniki hiburan sedidi ayo sing ono Jawane sing ono kaya-kaya Kristene ngoten nggih sing ora kaya-kaya ora Islam ning nek lagu niku enten lagu Islam ngono. Tambah tenan to? Oh, mosok lagu dadak syahadat. Lagu iki yo alat wae, alat iso dienggo sapa wae, ngoten nggih. Dadi anjur nek auzubillahi minasyaitonir rajim. Niku mesti wong Islam guru mesti lho. Aku karo Kiai Kanjeng tau ngaji ning gereja Semarang. Gereja apa? Isa Al-Masih sing ngaji loro siji wong NU siji wong Katolik. Aja anu sing NU ngene. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gantian di sini Katolik. Bismi abi wa banaihi wa ruhul kudus. Amin. Jadi bahasa Arab ki bahasane wong Arab. Jadi wong Islam ya iso cara Arab, wong Kristen ya iso cara Arab. Nek wong Barat ki ora mesti Kristen gitu ya. Jadi ojo kita jangan deso-deso banget lah. Maka lagu apa ini mam? JJJ satu namanya ini nama di Kiai Kanjeng Haji. Pokoknya ini bingung layan memang oke. Ada beberapa nomor berurutan. Mudah-mudahan semua teman-teman semua yang beragama bukan Islam tidak merasa terancam di sini ya. Kerjasama dodolan bareng itu rawang Islam kerawang Kristen. Tentu wong Islam nyileh motore wong Kristen itu lah. Pak Yai nyileh pestane Pak Pastur gojemuan itu lah. Angsal dong. Bahasa nyileh kerambine Pastur gojemuan itu lah. Apa itu wih? Wabik teko nang jemuan ngejir kan gue ngene. Apa itu nang seneng aku. Terus Pasturnya nyileh serban. Gue misalnya nyenengkeh umatnya nah, nah, gitu. Pakaian dipersoalkan rumah saya menek kubuan mau ngapain lo pak rata-rata koruptor kubuan lo ya rak bahkan pas korupsi rak kubuan begitu ditangkep kubuan asu lo kuih Angelina kaya ratau jilbaban begitu berorok kerudungan begitu ditangkap kerudungan apa dek? Ora kire jenisu ya aku orang merendahkan orang karena banyak orang yang lebih rendah dari anjing betul enggak? Betul. Karena kalau anjing pasti setia kalau orang belum tentu setia apa dia yo? Jadi kowe rasa bangga nek ngonekke kancamu asu kowe soalnya asu yang menu karo kancane menungsa kowe yo. Rumah kamu iki. Dasar menungsa kowe iki. Menungsa menjadi bahan kutukan di kalangan asu-asu. Kowe ra ngerti ta kowe? Asal lae kowe ra ngerti ora sinau kowe Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu suarane asu kowe. Lah krumumu asine ora mungsuh kowe bae aja cel jago kluruk unine piye lek jaremu lek jare wong Sunda pongkorongkong jare wong Madura kukurunu sing bener sing ndi sing bener sing ndi bu ayo sing bener kukurunu kukuruyu pakokorongkong sing bener sing pundi bu sing bener suarane titik kuwi nek kukuruyu lak le ngarani wong Jawa ning takono titik kowe nek muni kukuru iki po ndasmu sapa ya ta sing bener suarane pitik kuwi mau lha piye ayo nek miturut wong Jawa kupinge kuwi ngarani kuwi kuku yo begitulah NU Muhammadiyah Sing bener NU Muhammadiyah. Sing bener Islam kan gitu. Sepanjang orang NU mengislam benarlah dia, sepanjang Muhammadiyah mengislam benarlah dia. Jadi monggo NU monggo wong kuwi dalan kuwi wedok. Muhammadiyah monggo, Demokrat monggo. Golkar monggo sakarepmu, PSIM monggo, Persiba monggo, gitu? Monggo kabeh ning dalan. Kanjeng Nabi dhewe iki ora NU ora Muhammadiyah. Tak takoni Kanjeng Nabi jenengan pun ngetoksi Tahrir apa pilih? Nabi Muhammad ya ora ngerti ya, Ibu Tahrir iki apa? MTA ya ora ngerti. Majelis ulama kowe bingung apa kuwi kok ana majelis ulama? Ngono kuwi. Kanjeng Nabi iki tak takoni tenang kuwi. Orang ngerti. Dulu ibu terus swarga mboten nonton ora ana ning swarga iki. Jeneng MUI iki ra ono, ngono kuwi malah. Wes, saiki Mas Imam monggo. Berdiri semua vokalis kecuali Mbak Fia, kecuali Mbak Fia serta di dalam lagu ini. Kalau tidak, mari kita beranggulan di hadapan halayak ramai. Sota kondasmu.